Geut mah lain solusi. Lain jalan keluar. Lain jalan keluar eta mah bubudakeun. Dek ngawakilkeun saha lantaran eueuh ka dari wakilna ku kuring langsung. Sabab kadaulatan sapinuhna di tangan tangan rakyat. Heuh, ku kuring dek diuji publik heula. Niratan anak panjang sinelihing sabdato ingat walapak kita ningasi ya karena sih ora ketarangan ngandika kawedaling lisan mekaten pengandika depo de Kang, mua bisa ngawujud karena sagarupa pasualan tanpa bantuan tip masyarakat utamina tokoh masyarakat Kakang Semar. Olah, tenang. Timalan. Ida parantos janten kewajiban. Salah keluarga negara masih. Dina mangsa ngusi kemerdekaan. Kucara karya anu terpuji karya anu nyata. Naon hartina ngaran tanpa karya? Atuh saranesna sih. Eta. Leres. Ngan sajabana ti kitu ama pangnanyalukan anu jadi anak teh meunang kabungah ama teh. Wah. Kabingah naon Ramad Dewaji? Kieu. Dongeng nama. Ingat kana sejarah. Wah. Sejarah kumaha? Sejarah Pandawa jeung Kurawa. Pandawa jeung Kurawa teh saturunan sagetih sakaruhun. Ngahiji baheula di nagara Astina antara Pandawa jeung Kurawa. Sumuhun riung mungpulung. Waktu keur bureuy. Tah dipisahkeun soteh ku ayana datang politik ti luar negara anu dibawa ku Sang Kuning ti nagara Plasa Jenar didinya mimiti pecahna mimiti riweuh loba nu kapangaruhan ku politik-politikna eta Sang Kuning leres mimiti kacau ti mimiti nu ngahasut anu ngadudomakeun sabab politik anu dibawa ku eta Sang Kuning teh politik liberal, politik adu domba. Ampir-ampiran jadi korban Pandawa. Naon alesanana? Alesanana nya eta nagara Astina anu geus digemor-gemor ti kawit Kangjeng Rama Suwargi. Kangjeng Rama Pandu Dewanata ngemasing pati tumakaning perlaya. Anu bakal nuluykeun kerajaan nagara Astina teh putra Pandu Panggedena. Harita waktu keuleutik eta memang amanat jeung adat kabiasaan. Leres. Ari kerajaan dicepeng we ku Raka na Kangjeng Rama nyaeta ku Uwa Prabu Dasarata. Uwa Prabu Dasarata. Ari Uwa Prabu kagungan putra na teh seueur nya anu disebut Kurawa teh. Ari putra Kangjeng Rama Pandu mah memang disebutna Pandawa. Tah ieu akibat tina saturunan dua ngaran teh. Sabab setiap dua ngaran pasti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham saeutik gedena bakal bentrok. Alah kantos. Aya pacen rupa-rupa cara jeung katangtuan pikeun ngancurkeun Pandawa supaya Pandawa ulah nyekel nagara Astina. Duh, leres. Rupa-rupa rekayasa. Tapi teburung selamat. Malah beh dieunakeun mah Pandawa teh rek diparabkeun ka dedemit alas Mertani. Ka dedemit alas Amer. Alas Amer. Nya dibabadku tuang Rama Uwa ku Kakang Bima. Tenan. Nepi ka Pandawa boga nagara teh ieu teh hasil hese cape susah payah. Hasil jerih perih. Kulantaran Pandawa geus boga nagara nya nagara Astina teh henteu digugat deui. Allah katena. Keun bae da itu geus sarua dulur jeung sarua hak. Taku kituna. Nyelehan maneh. Ieu teh aya peluang anu luar biasa. Dah keur kahareupna. Aya lolongkrang pikeun mibanda nagara Astina tapi ku teu cara perang. Katana. Leres kaula nu timalan. Ujaran sae we sama kula. Aya peluangna teh kieu. Cing-cing kana. Ai wahidep teh Raja Astina kagungan putri. Dah. Kakasihna teh Dewi Lesmining Puri. Leres. Ari eta budak teh geus remaja putri. Leres kulahan sparawa. Ayeuna geus kakeunaan ku panyakit asmara. Asmara. Eta budak teh gering nang tunggalang layung peting tega kana sare berang tega kana dahar leuwih waas upama lompat ka tempat sare ngan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling aya anu dipika elingna anu kacangcam berang jeung peting ku eta Lesmining Puri teh lintang ti hideup pisan Abimanyu anak ama eta kulan cem anu kapicangcam jadi ama teh bagja. Bagjana teh kieu kasep di mana hidep daek dikawinkeun ka Lesmining Puri tak engke bakal boga turunan taturunan urang engkena anu bakal nuluykeun karajaan Astina bakal jadi papayung urang ge kutu ieu anu jadi udagan ama ama muarek mere racun ieu keur kabagjaan hidep engke ka hareup keur kabagjaan incu buyut jeung saterusna. Teu kahonta, teu laksana ku Pandawa, teu laksana ku hidep atuh turunan hidep engke bakal mibanda nagara Astina, bakal balik deui, bakal mulang deui ka asal, nagara bakal kapibanda deui ku sekeseler Pandawa. Kanjenengan eta taku kituna ama rek menta jawaban ti hidep. Nanyakeun raga katineung. Upama hidep dijodohkeun ka putri Raja Astina anu les anu ngaranna Lesmining Puri kumaha kira-kirana? Cobi kulan. Ieu teh pikeun kabagjaan hidep engke ka hareup. Tenan. Ayeuna ama teh nunggu jawaban ti hidep. Jawaban ti hidep ku ama rek ditepikeun ka nagara Astina. Taena teh di nagara Astina teh keur nungguan jawaban. Cing, kira-kira nama kana rima hidep lamun dijodohkeun ka Lesmining Puri putri Raja Astina. Dah, cobi kulan. Wecar meneng-meneng Gusti Petengah Tinira. Petengah salin pawarna salin pawarna eta teh peluang peluang sae atuh kali kabagjaan engke ka payung leres wah jawab hide ya akang dah naon di akang teh lain bejana dunungan dewek rek ditikahkeun leres kulan leres pada ditikah ka putri Raja Astina Dewi Lesmining Puri. Wah beres atuh. Ya, hajat gede deui wae ka. Hajat gede nyate deui we jiga na dewe. Ya, aya bahan ngagule deui wae akang. Iya. Aye ka beuki kana sate sapi dek. Akan teh. Kitu-kitu sate domba we. Euy, kitu-kitu. Tah nu pangbeukina pisan mah sate hayam. Ada. Mun aya mah kalenci. Kabeh we. Kabeh we. Kabeh we waduh dilarung sate mah. Ah, jigana euy. Nau Kang, hiburan anu naon ge moal teu 70 putih. Oh, atuh tangtos. Tang. Hayang nangkap dalang ali dek mah. Ya. Hayang lalajo akang rame teh. Egar beres rame alus alus ngomong dorna na lina naon. Dalang ali anu mana cenah teteh? Anu heor-heor. Mudah-mudahan we atuh sieun. Luntur kalbu jemar manah tuang putra kersaeun ditikahkeun. Atuh mudah-mudahan we kula. Kumaha kira-kira nakase? Sadaya-daya rahmat dewaji. Para lun maklum anu disuhunkeun hapunten anu diseja. Dah. Sanes bahakana tinimalan. Nampi pisan kana kanyaah Kang jeung Rama nanging sagede ngeunti eta putra teh teu acan aya maksad bojoan emah naon teu acan aya maksad bojoan margi seueur keneh elmu anu kedah disusul seueur keneh pangabisa anu kedah diudag pangarti anu kedah disungsi sumuhun margi geuning teu gampang jadi ais pangampih teh pikeun ngalayanan masyarakat tangtosna oge uninga ku anjeun kritisna masyarakat dina waktos ayeuna tangtosna kedah jawaban teh anu leres-leres nyugemakeun ka masyarakat beres. Margi masyarakat ayeuna tos alim dibobodo deui. Wah, katenan. Kukituna tangtosna oge ieu teh kedah meryogikeun waktos anu lami pikeun ngudag pangabisa nyusun elmu. Nyiar luang kumaha cara sareng katangtosanana pikeun ngajawab tantangan ayeuna sareng anu bakal sumping. Leres. Jadi eta mah rupina dikapengkerkeun bae. Putra kedah bojoan mama sanes nampi kana pangasih ya akang lamun ninggang ka dewek rek dikawinkeun moal teu atoh wah atuh percaya kakang ngengklak e mun malu mun anu rek dibere nikmat atuh nya atuh jabadi biayaan teh bakal mangkaning Raja Astina tea bunghar Raja Jegud atuh kamari si Yudana Raja Astina anyar-anyar ieu geus kabeuli rak piring rak piring mah bro meuni bangga rak piring nya teu mudah-mudahan we daim rumah tangga mah sawios dangke ge bakal kapayunan seuh nenat elmu we kasep lamun can aya harepan atuh bari jalan we. Sakitu we. Da ieu mah kabagjaan pikeun ka hareupna hidep. Duriat mah sok paneuri datang. Malah ama teh geus janji. Sanggup pikeun ngolo nu jadi anak. Pikeun dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan. Doh. Kitu sanggeunna ka sanggeun. Keneudang kege nuturkeun. Nuturkeun cinta mah. Rahmat teh waji. Kula. Ampun. Margi rumah tangga teh kedah sakinah mawadah tur warohmah bade sakinah kumaha bade warohmah kumaha upami nogencang memang saurna itu anu bogoh ka putra ai putra mah da teu acan kaancikan birahi ku kitu na yakin ieu teh bakal namihan kaawonan kemul bakal timul pacogregan upami kitu carana dina rumah tangga leres leres wayahna beuli hate aman cing atuh cu wayahna we kasih mata dan hate sepuh lah era amat teh geus sanggup hidep dek dikawinkeun saya kasanggupan 400 janji nya atuh mudah-mudahan we ka payuna mah sih bare batak we kitu we rupi nanyuhunkeun waktu seula we pikeun ngemut kira-kira saminggu dua minggu pikeun mikirna nyuhunkeun waktu sih 5 tahun marama Arjuna singgung kraosan ngadak-ngadak raraina beureum lir beusi atah beuleum duh yeuhige socana beureum ka waos kekerot nawiskeun nafsu ka ibu Hajah Maya ka ieu putrana Raden Abimanyu Abimanyu kaulanun ramate waji aing teh nyaa sanes Spanyol kulaan nu asih di pulang sengit nu nyaah di pulang moha sia tenyo keur kahareupna sejarah Panawa Kurawa nepi ka dordar para siati bubudak sili ala pati tileuleutik sili ala umur tilelemut alatan nagara Astina ayeuna ieu aya peluang anu luar biasa bodo leuweuh titik kotok sia nepi ka teu dimangpaatkeun ku cinta ulang tiba atuh daya menta alesan ai menta alesan anu kuat pangnolak naon da lain teu bogoh-bogoh teuing da itu teh awewe bari geulis teu mungkin Rahmat Dewaji naon upami ditinggal kana sawatawis politik politik kumaha positif negatif dina negatifna kumaha kumaha upami putra ditikahkeun di ditu teh pengkena putra teh bakal diracun saya pilih marge sejarah para sepuh parantos sasauran yen anu bakal nampi tahta kerajaan Astina engke ka payuna teh nya eta turunan Abimanyu walah heuh tanu mata kudu daek dikawinkeun sanes kitu ama dicanak awona ieu mah yakin yeun masalah aing ngaran-ngaran musuh mah bakal neangan rupa-rupa cara pikeun ngagubrakkeun lawan 1001 macam da daek teu daek ngaran-ngaran jelma anu ngewa mah nyieun rupa-rupa cara bener tong nyieun alesan deui pokona daek dikawinkeun atawa henteu cing moal tiasa Rama Dewaji Arjuna duh ieu inge parantos kalangkungan teuing nafsu dina dirina parantos teu kaungkulan panyar talelo mawa lumawar Arjuna nafsu kang kakila-kila kurang ajar sia nangis ieu ye ye urang dipikaja aya kadua atuh ku kolotik dijejeukeun dasar bebenyit otak udang upami teh mah seun dah ngudag kana kasauran tuang putra tadi leres da itu teh anu ngewa salalamina sumuhun wa ngaran-ngaran jelema anu ngewa mah tadi oge geuning parantos disaurkeun ku tuang putra bakal milarian rupi-rupi cara pikeun ngagubrakeun musuh tong ngomong sia rieu ge curiga dirogok ku aing ti korode. Ulah wae ka kabur ku asih. Akang. Nah, kitu Akang tinggara dulu. Dunungan itu mesat. Dula. Naon? Bari geura ka desa ka desa. Paur teh sia ka di jero ribut dulu. Ulah. Leres Kang. Paur aya di luhur ribut teh euy ah. Oh, da anu rusak mah nu dihanap. Anu leutik ge Kang. Oh, jaba diancam bensin naek. BBM naek. Iya. Bejana rek naek Kang. Bakal malapetaka we ieu mah deuleu. Tenang, menang bener. Abimanyu. Saulanun ramati waji tenyo ieu naon? Sadaya-daya kaulanun ramati waji jeung tibatan putra diala nyawa ku musuh. Langkung saya ditanda saku salira we Kangjeng Rama. Aduh aya anak nu. Kaulaan dunungan mengkeres na kedah. Ulah bade getas harupateun nun. Di dieu leuleus jejer liat tapel. Landung kandungan lahir aisan malapah gedang abeh kadituna teu melengkung bekas nyalahan. Tayeuh rupina anu dipikah palai ku musuh. Tayeuh rupina anu dipikah hayang ku nu ngewa. Supados Rama sareng putra Dordar komo bade dugi ka aya Rajapati mah kaula. Supados direpehkeun heula we ieu mah sih. Urang sami-sami ngemut. Sami ngon mah urang tiiskeun heula. Bener. Panuhun agan panuhun, mapatahan sia kaing. Ih, sanes-sanes nu, hapunten. Sanes istilahna nok mapatahan ka hayam nitah wajai kamari. Leres. Nanging ieu mah bilih melengkung bekas nyalahan. Eta. Mun urang mah tong pipiluun teh aki-aki teh nya. Heuh, kayang teh ulah nya. Oh, sakit tuh kos, sakit tuh kos ijazah. Ayang diketepel, mudah. Hahaha. Ayo ngomong dari hati, ini jajalah ya TTTK. Degek usia Semar. Timalan sih. Hirup ngan ukur jadi kekeset meneh deh. Panginten ieu mah panginten upami teu aya kekeset ka tengah bumi teh bakal kalalotor panginten sih. Oh, laras pisan. Sawios, di sima abdi mah etang-etang kekesetna we sih. Tah kitu. Da aya gunana kekeset. Supados teu kalalotor. Pipiluun sia lauk buruk milu meja. Cen leuheung. Leuheung naon? Cen leuheung. Lauk buruk milu meja jeung tibatan lauk meja milu buruk kita bakal ancur sadayana. Bener wah bener. Naon kulit aing naon teh teh leuhung dedengna teh leuhung teh eta bener leuhung teh lagam ti mana teh meunang duit kitu leuhung ge meunang duit Badranaya di podaran siaku aing tibatan. Tibatan tuang putra ditandasa meninggi sim abdi weh anu teu aya hargaan. Ai tuang putra malengkah na masih kene panjang. Panjang kene harepan. Panjang kene harepan. Masa depan atuh. Atuh panginten turunan salira teh bakal beku upami ayeuna di ala nyawa dipetik-petik mamanga di sim abdi weh. Bakal ngabuntut bangkung. Wah, di podaran Abimanyu. Gan, tebihan gan. Ya seuneu gan, tebihan, tebihan. Bilih aya kajadian. Sae ge sim abdi we, poda sepaehan. Lompat ke mana Abimanyu dulu gitu. Mah teh bibit-bibit ieu kumaha teh? Kumaha teteh kajadian anak kuring jadi teu apal ye. Ulah narekeum atuh. Nyariungan teh jadi busak basa. Saya politik adu domba teh jang. Kapangaruhan leuleulungan urang. Politik dipidak NK. Ye teh kahayangna musuh kieu teh. Dah benar. Supaya bapa jeung anak dordar. Anu jadi udagan lawan teh ieu. Benar pisan teh diharep ku lawan teh mah. Dalihna teh nya eta. Juragan abi banyu rek ditikahkeun bayangkeun. Kasaha? Nah, kasaha teh teu kadenge. Teuk. Ayu tingting. Geura ku teu ka. Heuh, aya ka kupingna mah ka ayu tingting geura. Sarua jeung abdi. Piraku teu kadamu ku. Maya ting-ting. Putra si Yudana teh awewe teh sanga dana teh. Oh, nya. Saha? Agnes. Ah! Ah! Rismining. Dedengan teh si Omas. Oke jeung jom. Kami teh lepat mah cenah. Saha? Putra si Yudana mah Omas. Omas batu akang jauh. Aduh. Aya Omas mah anak si Tukul. Wah, sejauh-jauh. Nah, itu ada sariman. Oh, sejarah. Nah, jadi juragan Abimanyu nolak. Nolak. Ditikahkan ke dinyata. Oh. Jadi, ai juragan Abimanyu maninga kacamata nanti pakai kacamata politik. Benar. Ai juragan Arjuna mah deuleungke kahareup sana bakal jadi beunghar. Raja bakal jadi beunghar. Cerah masa depan. Tayet bapa jeung anak beda paham tak ku kitu najang. Matak dewek ngahalangan teh bisi kajadian. Juragan Abimanyu ditandasa. Heuh geuning di udag-udag eta teh. Heeh. Eta jelema apa? Mangkaning di alun-alun teh loba jelema. Wah tu katanna. Juragan Abimanyu lumpat sakalumpat lampet di udag-udag ku juragan Arjuna modar siapa aing kurang ajar. Walah. Timul omong jelema rupa-rupa teteh ka reaksi setiap aya aksi pasti aya reaksi aya eta omong jelema bapa kumaha teteh ka naon pangna Abimanyu di udag-udag dek dipaehan wah sing kumaha cenah Abimanyu ngadahar ngadahar duit naon teteh bansos abang omong jelema rupa-rupa heeh benerna bansos. Aya deui nu nyaritakeun Abimanyu ngakan duit proyek Sasak Candi Ageus pun. Aduh eta teh. Rupa-rupa. Aya deui anu ngomong eta cenah jalan ka Sibungur ruksak cenah dihakan ku Abimanyu duitna. Itu cenah. Omong jelema teh rupa-rupa. Ah rupa-rupa omong jelema apa? Warung teu ngewa. Warung jeung nu demo eta buruh. Nya. Burukan teh hari sadunia. Hari buruh teh akan. Anu peuleuwih parah mah eta juragan Abimanyu ngareuneuhan cenah. Aya wae eta omongan jelema kasidak pisan. Anu paling ruksak teh bener teh. Juragan Abimanyu mah teh ceureum. Ah nya tarupa-rupa omong jelema. Eh nya tak kitu. Cilaka deuleujang itu juragan Abimanyu di udag-udag leuceuk. Wartawan cing jerepret poe isuk bakal ngajeblak dina surat kabar. Sakaning si Comel eta mah. Wayahna Pak dina lebah dia kudu kumaha salametkeun cing lah. Yang akan ke bapak supaya selamat. Ya, sepuh malah nyaragok. Ya, dah abdi maridok ini bapak nu mau cibetan. Batur bakal doakan panjang umur ke bapak. Si panjang umur gitu. Tuturkan ku si laing, tuturkan. Atawa bebeja ka juragan Gatot Kaca. Lamun nepi ka kajadian juragan Arjuna nandasa juragan Abimanyu tewak ulah asa-asa. Tebongkeun hukum. Hukum nu sabenerna. Tingalikeun hukum ka masyarakat nu sabenerna. Tah kitu bener. Ulah dumeh pejabat salah teh salamet we geuning loba duit keur nyogok. Heeh kitu Kang. Nya. Gadia hukum teh kitu. Dibuih ngan ukur mimingguan geuning. Mimingguan mintul. Dipangbuyan geus digenahkeun. Heeh atuh. Nya. Teu cara tetangga kuring maling kersen tepira dikumaha kan ngana digunyang ganying we tepira boga motor bodong awasuratan ditewak diganggayong air ditebus mah dibikin cokot deui teteh nya kitu jeung kitu we nya kitu we teteh Cimin cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, berarti kurung batok cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, cimin lutung, surat gade weh iya surat kabar tembong mah yang surat cerai men hayo jak ini wajahna tuturkan laporan ke juragan Gatot Kaca bapak ada kemana balik ya ini mata lemur oh nah cuci tangan ya wakil lepas tangan bilang kayak kabojong jik tuturkan laporan sini ke juragan Gatot Kaca bejakan titek-tek nepi ke bengek kejadian aduh kumaha dieu pamuni kosong pisan saku apaan aya Pak Asep Wawan kadieu kadieu Pak Asep Wawan 369 369 euy kadieu nya tanti Pak Haji Abah Haji Rosad tanti Abah Haji Rosad kadinya we ya sakalian ongkos mah heeh aya Asep Taruna anu teh kadinya we ah rek menta teh malah rek mere Ayo ini di perjalanan selamat kalayan dugi ke tujuan ini yang buru-buru selamat ke juragan Lompatan Abimanyu. Dah, ya ini. Anu diudak-udak ku Arjuna Kuramana. Leres. Nyukcuk kampung mapai padesaan. Ya inggih. Metu alas mancing alas Kang Samyem Raja Desa. Dah, inggih. Didinya teh aya jalan cagak. Aya nu ka kanan. Kapalih katuhuma berasna teh kapusir dayeuh Indra Prahasta ari anu kaken sama kaituna nyaeta kaleuweung kayaan Raden Abimanyu tuh seja susulumputan nyaeta lebet kaleuweung Dah, semua salah sia. Dah, rek menta tulung ka uana. Kakang Prabu hapunten, ulah disumput-sumput anak kaula. Tuman tasi kurang ajar. Dah, Prabu Yudhistira kasumpingan Arjuna. Adi akang bagea sateka murai. Ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan kana pihak pembagira ka Prabu. Sembah ka pihatur. Nuhun. Pujastuti rayi ditampi ku akang. Dah. Kalihna perkawis hapunten tina sagara pihak kalepatan. Saling maklum rayi. Sareng saha deui kaula wae. Aya naon? Menta supaya dipedar di bejer beas ulah rek didingding kelir gendang siloka gerak pedar secara basna aya naon anu mawi dongkap ka dieu panjang lalakona. Kawit marayi teh kasumpingan utusan ti nagara Astina. Dah, eta utusan ti Astina. Leres. Saha Kangjeng Rama Guru Resi Kombayana? Atunaha teu dicanaka dieu sono akang oge. Nu mawi dapu guru rusuhan panginten ti dituna teh. Nya biasa. Rencepan nya mulih deui we. Ai maksad sareng tujuanana Kangjeng Rama teh bade masihan kabagjaan keur anak incu urang ke kahareup. Kuninga ku anjeun Raka Prabu. Wirih Kakang Prabu Suyudana teh kagungan turunan, kagungan putri. Lesmining Puri. Dewi Lesmining Puri. Aya eta budak teh geus remaja putri. Katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku pun anak Abimanyu. Lajeng tangajak bebesanan Kakang Prabu Suyudana teh. Doh. Eta kulat. Ai kaula teh atuh bagja. Sabab naon? Anu jadi ribut ti lelemut pasea ti bubudak teh lantaran Astina. Doh, leres. Nya ngan untung Pandawa boga nagara anu disebut Amarta hasil tina ngababad alas amber. Nya tak kulantaran urang geus boga nagara. Jadi eta teu dipanjangkeun ngagugat nagara Astina teh. Beres. Keun bae dapuguh ku dulur itu oge saturunan. Ngan Kangjeng Rama teh masihan peluang anu luar biasa. Sanajan teu kasorang ku urang nagara Astina kapingpin, atuh anak incu urang mah kudu. Hartina bakal balik deui ka urang eta nagara Astina. Takuk kituna si Abimanyu teh diolo rupa-rupa pangolo. Bolah katenah supaya narima supaya kersaeun kana pangajakna Kakang Prabu Suyudana nyata bebesanan. Oh. Supaya daek sabab yakin turunan si Abimanyu engke bakal pangih jeung kabagjaan mimpin nagri nagara Astina. Diolo ku kaula teh. Atunaha jawabanana? Nyararugak. Satemerana. Make jeung menta waktu 5 taun sagala. Bayangkeun pantes nu jadi kolot ngadadaguan 5 taun. Ya. Hartina si Abimanyu teh geus ngahina ngaledek kana jadi kolot. Ngalonyeng ka kolot. Nya kaula teh teu kuat nandangan nafsu si Abimanyu teh ditawak maksad ditugal jangga ku kaula. Jadi dipaehanana ditugal jangga henteu da kaburu lumpat. Buru lumpat kabur. Diudag-udag ku kaula. Takukituna pasti si Abimanyu teh lumpatna ka dieu. Kakang Prabu panuhun ulah rek disumputkeun si Abimanyu. Pasrahkeun si Abimanyu ka kaula. Di mana disumputkeunana si Abimanyu? Tuman dek diwarah ku kaula. Radi Akang Arjuna. Kumaha Raka Prabu? Akang teh bujeng hinga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan kadatangan Abimanyu. Oh, leres. Malah nguping oge neme kajadian anu sarupa kitu. Poe bieu Akang teu kadatangan Abimanyu rayi. Leres. Hampura alah entong disumput-sumput. Anak kaula dipaehan ku kaula meunang ngurus kaula. Entong disumput-sumput dikamanakeun di mana disumputkeunana? Akang terumasa nyumputkeun Abimanyu rayi. Joye joye jelema teh musingkeun. Lamun Raka Prabu ayeuna teu mikeun si Abimanyu dina harti, luntur dulur laas baraya leungit pencakaki. Gede ngeus dewasa eukeur. Baheula keur leutik parbuci susu paribasa. Ayeuna perebut aturan. Hayo dipasrahkeun si Abimanyu nuhun teu dipasrahkeun awas. Arjuna. Geus sabara taun babarengan jeung Akang timiti leutik. Tah ti leutik nepi ka kiwari Akang geus ngarasa ngabohongan ka rayi acan. Dah eta we. Ya memang acan. Nu matak cing percaya heuh ka karana ayeuna ngabohongna. Di kamanakeun si Abimanyu? Ngabohong ka kolotna geus. Arjuna. Dek dipasrahkeun apa moal? Teu dipasrahkeun dina harti. Arjuna bakal nandasa nu jadi raja. Tah. Sap. Paur ya mah ye. Arjuna. Nya ah teuing eta bet nuturkeun hawa nafsu. Teu beda ti jurig kalakuan teh. Doh. Pinasih ti kersa yang tumampar. Ya hiji. Jama anu ambeg sadusan tabuni terus sing madu trahing kusuma tetising andana wirih trahing dewa kamanusa saciduh metu sakacapnya taweru satung winara mamala anu tumiba ka Arjuna leungit diri sayakti ilang warna nusa nyata yang elek jadi denawa buta napa satu geus tuwah jadi goreng sopa. Ampun Raka Prabu, ampun ampun Raka Prabu, balikeun deui wujud kaula era, balik ka Madukara meureun Subadra Sri Kandi ngadon lalumpatan. Ampun Raka Prabu, balikeun deui wujud Raka Prabu. Kang hampura rayikan. Kang Raka Prabu. Dah. Coba hampura kang. Kang. Hey. Sakang. Sakang ngaduh. Ente nyario. Hampura ieu si Ade. Kakak hampura si Ade. Kang hampura rayi Akang. Ade batak ngahampura tuh. Sing rido Akang ngahampura ka rayi tur balikeun di wujud kaula ka asa rumasa nuturkeun hawa nafsu. Kang. Nedah malum Akang. Anu disuhunkeun hampura anu disejakan. Hampura kaula. Hei. Jempe wae. Akang cueknya. Kang tidak mau bicara. Kenapa Akang tidak bicara? Kang sedang galau bete. Tidak boleh jangan Kang. Sedang bete. Iya geuningnya Dora ka sarua we jeung ka bapa. Nyatukan tenang. Tukulang Akang keur bete. Guru ratu wong atua karo kadang tua boga dulur panggedena mun lalaki wajar diaku bapa saolah-olah gaganti bapa. Sumuhun. Boga dulur panggedena mun awewe payus diaku indung saolah-olah gaganti indung. sedengkeun dora ka ti inung ti bapa lamun di lemur ka iranu lamun di leuweung ka dangdeur dipake pangeret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluang anu niuk lirih hirup sareng gamparan awak ditincak beung dicekek paling untung mangih kokotor malah pangeran oge muarek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa rido hampura inung jeung bapa sanajan lanceuk oge dasarua daya beda hampura kang ke dibere sate marangi ya buatan Pak Haji Adang ya Pak Haji Adang bade sate doma bade sate sapi sapi kang buatan Ibu Hajah Yeti tusukan anak wungkul ada napi sate tusuk anak wungkul kang kagok berontok kapalang belangai. Sakali deui teu ngajawab dina harti di amuk wae. Cing percaya moal. Asa dihampura wujud balikeun deui. Moal bohong sok. Bohong. Lamun bohong aing gantung di Monas. Ari ari janji kosongnya. Jadi janji ah. Gak didangu teuing. Hanyaan itu si Akangnya pego. Ya ah. Cuek begitu si Akang kenapa sih? Ya geus lagi bete. Enggak mau bicara dengan Ade. Kang ini bukan dengen-dengen. Ini masih dulur. Kang. Masih heur-heur. Awas ya kuai. Dirawu ditotongkeun kuai boga lasik kemudian. Kena stiker sayang tumampara. Doh, ya hige. Barang dirontok. Ia Prabu Yudhistira leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Balak. Wih. Balak. Anakku naon. Aing tidak gorengan aja. Bibir aing jadinya. Bibir. Bibir. Kurang ajar Yudhistira. Bibir jadi jebra. Wah siak kagok aing. Diawut-awut karaton aku yang tinggal itu. Dibewarakan ke sejumlah ulat dia berat tam-tam. Udah. Hingga, hingga, hingga, hingga. Kula, kula, kula, kula, kula. Jelaran seger keneh jalma-jalma. Beres, rip. Anu aya dipusir daya. Duh, masih keneh malah. Wayana diayakeun heuleukeun setan senjata. Inge, inge, inge. Aih, siap. Inge. Ayo, Mang. Dimas. Duh, bangun. Duh, budak. Ngiru. Aya tuang raka kula. Neta putade anu mawon. Awas. Diayakeun heuleukeun setan senjata. Wah, sabab ieu senjata bisi abus ka karaton Mangkaning wa istri. Aya di lebet karaton teh. Sanesa kedik kula warga karaton. Harus daun. Geun. Eh, saha ye? Asbeun. Sora saha eta? Apa sora napa? Saha. Wala. Abi. Duh, nah sora. Si Cep, Woji. Cep, iya. Di kira wala. Sora napa? Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya. Akang. Jelema lalumpatan dulu. Wala. Wah, harus keluarga jana di pusir dayung. Wartos di pusir dayung. Ayah nuka koceakan mamawa angle. Nyai. Ujang, cing selamat Ujang, bari ngusapan kena angle, baru kena budakna. Burukan budakna. Hai budak cul, ayah angle di Aish. Ari angle di Aish. Toak murun. Bakat ku gempur. Ayah buta ngamuk cina dulu. Gitu akang. Alah, aing mana hanya lain kejadian kudu jadi harengheng kudu dengean pajajet kudu duluan ka aya negara ini. Aya negara akang. Meni kudu aing juga dewek nu demo teh pemburu. Henteu kurang atarahan jangkapo. Sembah kapihatur jeung. Nuhun bot. Cageur. Alhamdulillah ulah aya hibar abdi mah sih. Jeung saha ari? Sareng sidawala urang. Ditu maritis langsung teh abdi teh di Madukara sih. Tilu dinten abdi teh tos di Madukara teh. Geus tilu poe. Muhun ulah. Jeung bapa maneh. Muhun ulah. Ah biasa wae tilu. Geuning teh juragan. Sumah kapihatur. Nolbot, nolbot. Jagar. Lah, jagar. Kan non cenah cageur. Oh saya kula saya. Diuk diuk diuk. Lah diuk. Nah, mun ada unanya ngomong teh. Heeh. Mun ada sentak sengor. Mun ada eueuh komapu. Semah kapihatur anom. Cageur. Hibar pula. Jeung bapa mane? Henteu duaan nya abdi dua ekor. Dua ekor ka mana-mana teh. Alah, geuning ieu juragan anom ti angkatan darat. Ye. Semah kapihatur. Dodot dora dora. Cageur. Alhamdulillah kulan aya hibar. Sigareng bae. Sigareng bae. Teu giring. Hayu giung giung giung giung. Nah, ayah kubagja. Nah, bisa papangih di dia ya. Benar. Naleukeun sararangkeun dipake leuleumpangan teh. Pasti atuh. Uhuh, da aing teh pamidangan, goblok. Mulai sarua kanjeung di lembur. Sini kaayaan di pusir dayeuh keur kieu. Arengheng kudu dengean. Kurang aya heureuy aing mah. Sapamikiran pikiran kejadian teh. Ieu nu kacina canggeul mah leungeun belah kedek. Mati kongkong. Di hape lanang. Sarangkana teu dayeuh. Kumamun murak jantung. Lahirai. Kaya dunungan. Oh, dunungan. Dunungan teker baut, teker bingung. Lah. Di sini. Nah. Kaya disiksa. Kaya disiksa. Kaya disiksa. Hatur sih diterima. Don, don. Nah, ngomong kayaknya mun orang mana daunan. Cager mana pot? Tak, macam mana? Cager mana? Oh saya, kulan hibar. Tiga bapa mana hari? Tak? Tiga bapa mana hari? Tak, macam mana? Tiga bapa mana kan dia? Entah. Pun bapa menuju dagang pulsa. Sigareng mana sigareng? Ya? Sigareng mana? Lah, sigareng tadi yuk senantu. Itu! Dah! Menuju nusukan sate. Sate marangi. Inung mana seger? Inung mana seger? Nah, nah jena. Hayang sembarah had duit jena. Ah, tong repot kan ulan. Nah, sate. Sur, mari masih narkos. Tadi yuk. Kan? Sekali yuk. Amak tadi mah. Eta cerita. Dengan gua yaeun sia. Amak asa ditipu. Kadulur nepi ka kitu. Lain meuni hejo kana duit mah. Nya. Mata duitan. Unga aya Asep Wawan kitu wae sih ieu mah. Nya namprak nya teh. Aya Pak Haji Asep Wawan mah. Nya ngamprak we sakali-kali mah heung mere leungeun teh nangkub. Nangkub sakali-kali mah. Nuhun agan. Abdi teh nampi wartos kulan dipuseur dayeuh nya we geuning itu aduh. Tatangkalan dirungkad-rungkadkeun ieu teh kusaha kulan. Aya denawa bot. Lan aya buta. Buta. Buta lan? Iya. Ayo nama di kota lorobana buta tanya lain riap di kota ini buta tak bahulah mada di leweng buta teh. Ya kesebut di leweng bahulah kahakan anana daging atah eta teh ayo nama di kota dulu naon kadaharan anana kesang raya pihakannya meres duit negara di leg-leg raya raya teruk kerugian luar biasa hareng-heng ya kan kumaha ya. Wah sakit tu bot. Tadi ina walau dia boleh tam-tama semata disiapkan. Ngan kulantaran iya raya sipi roba. Wah. Mudagang. Pagali wota kene. Pagali wota. Yakin iya bakal. Ayah pengorban. Ramat kamali. Ya, pengorban tu. Begitu na panuhun kan. Akang mah mugia tiasa nyelametkeun Kang Jeung Rama Prabu. Anu aya di Lebet Karaton. Kalayan pangwangunan paling ditu wayahna dokumen-dokumen negara. Anu kudu diselametkeun langkung ti payun. Siap, Dimas. Maga pasukan sanak naging ulah waka ngaluarkeun tembakan-tembakan. Beli nyasar kana teu tua teu dosa. Siap. Akang ayeuna bakal ngalaksanakeun pajen. bot segeru. Kau yo sampai mandi dia ya. Soak memilu megah. Kilo kadinya mah. Najis ting beberapa anjing jelema kitu. Sakulan ge pegang Kang. Saminggu we mah teu rag-rag ge jantung aing. Sentak sengor we teh. Luar biasa ya kejadian yang ngedadak bot. Mawi lah. Seketika. Kumaha di lemur aja. Sunaon. Mawi abdi teh sen gagal panen di lemur oge. Bisa jadi. Di lemur oge gagal panen. Cek abdi oge. 3 hektar teu kaala ku abdi. Naon pare? Nuhun pulan. Kuburit. Sanes pulan. Banjir. Sanes. Wereng. Sanes. Kunaon jadi ala we kunu boganya bisa bok sia we jenengan eta wani potong diomongkeun ai kunu bogana mah tuh atuh lain gagal panen sama nya gagal usaha teu gableg meureun aya mana kunu bogana hijau pulang batur panen teh abdi menempo we ada teh nyawa iya abdi mah geringan ah ending ending teh abdi mah tragis nya malah petaka panen hayang janten ieu teh buta teh teu uninga ti tadi nanti mana ti mana na ya teu puguh jujutanana pulang ya jopet semua wae gan ya agan parantos uninga teh acan naon abdi dongkap ka dieu ye sanes bade ngepung buta da terang abdi terang-terang ti nemewe sih anu lalumpatan gitu kan ye abdi mah diutus ku pun bapa di Madukara aya kejadian agan kejadian naon acau kejadian dah jadi naon ye sa dola atuh ka harsia ye ayo gue sok balai lo dulu sok gempur sih tau namun duit penggulan nanya kok wah ayo saya tau karena duit mah awas di juru panggung kejadian naon lah ayo abdi mah tos tilu dinten kulan di Madukara teh ayo kawit mah abdi teh ngebantun biasa weh hasil malawija daun gedang daun sampe kacang panjang terong surawung surawung da kaseneng kalanep dunungan kulan lalap-lalapan yeah. Pamo Gusti Subadra Gusti Sirikani da diseupan teh geuning daun gedang sareng daun sampeu teh teh aduh meningali mah tuang anu kacida mah daun ceuli boleh ya eta eta eta hirupna teh geus piomongan sareng teh anu kacida ngeunah mah daun pulus keser bojong amuing ah aya di bareto ku dunungan Roy. Ai si horeng dunungan teh ngangkir lingih putrana Raden Abimanyu. Sade. Gusti Arjuna. Ya. Pangna diangkir ku Ramana teh juragan Abimanyu teh bade ditikahkeun. Kasaha? Ka putri Raja Astina, ka Dewi Lesminingpuri. Wayahna daek teu daek maneh teh manyu. Dek dikawinkeun sabab engke turunan maneh bakal jadi raja di negara Astina. Kira kitu kasusna mah kulan. Mung ku juragan Abi Manyu teh ditolak. Kalah lapor tolak. Atuh ku ayana ditolak teh ku juragan Abi Manyu, juragan Arjuna amuk. Ngamuk juragan Arjuna teh. Kurang ajar cenah sia. Ngasih di pulang sengit. Aing teh nyaah goblok. Oh iya paman Arjuna nyebut goblok, hamina kamun urang gitu. Tirinya, tirinya geus ketara teh mah. Aing nu ditanya na jempewe. Montong nitah batur atau aku geus kawakilkeun. Aye dek ku sorangan mah, angkoh nitah, angkoh ngecebrak. Angkoh ngawakilkeun. Da ngagokan teteh guring era. Engko diwakilkeun. Eh, mane eueuh kakompakan hirup teh. Ngambek ngambek. Ngambek. Karebut proyekna ku aing ngamuk. Taun-taun kakarang ada yang ke sini wala ambek. Kakarang saya tambak ai sekarang ngalawan sok nyaan saya teh. Sok luas ya teh. Dilahirkeunana bulan Sapar saya teh mah. Heeh. Tak itu ulah. Jadi siap imanyu teh digawinkeun. Somohon ka Lesmining Puri putri Raja Astina. Alus, alus siap imanyu nolak. Eta geuning, geuning. Dilahirkeunana Bangna sae. Dengge eta teh musuh. Ngaran-ngaran jelema ngewa begitu dah. Bahkan neangan rupa-rupa sarah pikeun ngalah nyawa urang. Tak kuabi ge kitu disarek. Nya. Abdi ge wah. Komat teh ulah diterima. Nya. Di abdi ge ayarana. Kawin lah. Tong lila teh ngopat poe serahkeun deui we. Nya. Serahkeun. Teu bae ku SMS ge nyerahkeunana mah. Nya. Nah. Ulah sok nganya nyeri awewe ceng. Ece ceng oge. Okay. Ceng teh ujang. Tuloy. Nah eta mah juragan Arjuna kulan. Cen ditolak ku putra na teh ee. Tuh tuh make ee ee ee. Lain ee ee ee. Ee. Tersangka sia. Lamun ieu nya sia. Iye rame ye jeb. Tersangka nu asih dipulangkeun deui. Pulang sengit. Nu asih dipulang sengit. Aing teh nyaah ka sia teh. Nah, sia teh teh ngagung aing. Asa teh. Jurang Arjuna, Abi Wanyu di Jawa. Jiwaan ye. Hay bro. Sudah mah ngajiwaan. Heeh, hay bro gedunungan. Da eta dora ka ti aing ge. Mesat pusaka. Cak. Panyiar talelo mawan. Tet tet tet deui. Murwa goblok teh mah. Murwa. Di ponaran sia ku aing 400 di kitu tah. Dik di kumaha? Dik di incos. Pun bapa ngagajleng. Bari ngajerit agan. Aya anak. Amuing. Bapa maneh kitu. Somohon. Ah nyanyikeun atuh. Waduh aya anak nun. Tah bisa. Aduh aya anak nun. Ah tesurup, tesurup. Numpak. Nah Aisy turunan saha? Turunan saha eta ngomong teh bekas Sumang. Cek abdi oge. Ari gamelan minang disurupkeun ge. Kabina-bina teuing sia teh. Abi Manyu. Agan saur pun bapa atuh ngabarerang pun bapa diciduhan dikepret. Bapa maneh somohon. Tuloy. Montong pipiluan cenah sia Badranaya. Si genut sia. Si buhoko, si kamuy, si budayut. Leuhung lamun boga anak saroleh mah. Sakitu Lucika sakitu rada gelo teh. Da asa henteu ngomong kitu, bapa aing. Asa teu nyarios kitu. Lucika anu gelo mah. Da aing teu torek sia. Atuh eta mah ngagajleng juragan Arjuna, ngudak juragan Abimanyu. Tuka kumaha nasibna? Juragan Abimanyu ayeuna diudak-udak bade ditandasa. Wah, iya. Upaman Arjuna. Somongon. Cing agar kumaha ieu tulungan. Ya. Kesini meukeun Raja Pati. Cing bapa maneh kumaha? Saur pun bapa yang ini tatu laporan ka juragan Gatotkaca. Ya. Upami kajadian juragan Abimanyu ditandasa kajadian Raja Pati tewak Arjuna. Tebongkeun hukum ka masyarakat. Ieu teh nagara teh nagara hukum. Pangkahalangan pedah bapa. sanajan bari jeung pranahna paman salah tungtut sabab hukum ulah ceut kana hideung ulah penting kana koneng teu nenian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan salah tungtut capetan gitu ya asa teu ngomong tutut tungtut apa teu tungtut apa naon hayu meuleum garing teuing tungtut tutung tutung mah pamajikan wa uken titing teu matung jauh-jauh jauh hayu urang teangan abi maju ngan urang tewak heula ieu buta di palih mana teh ieu teh urang teangan di mana ka jeruk juragan Gatot Kaca juragan Antreja sareuneuk saiga teh teh mah nya hade rai raka opak rai raka kayung yun kewes kayung yun adilah juragan Gatot Kaca sopana eta kan jadi lanceuk Allah nah ajeun sia ka aing homo aing masa ketipu ku sia ketipu kumaha ya ka nepi ka ayeuna dendam na mah aing jadi hate teh aing ketipu naon ya ka kedah naon si dawala ngomong ka aing nyarios kumaha hayang duit cenah a ka aing hayang beunghar dadakan hayang beunghar dadakan hayang cenah ayeuna teh Cina keur ngabutuhkeun buuk hiji teh geus dicawar 100.000 saminggu tak aing unggah peuting ngalabuuk 100 meunang 3 3 kan sidik 300.000 300 juta geus 100 juta hiji cenah ditawarna nya aing geus kumpul eta buukna dola cing teh ieu teh geus kumpul euy buuk teh kasaha Cina mana nu jual mah ditempo ku manehna buukna teh da lain buuk kieu cenah anu sipit panona aing eta mah ambek balalong iya kitu teh ka aing di mana ya buuk sih oh da jeung nyana wajah tanpa dosa sia teh kalajeng teh ayeuna urang pertikeun juragan Antreja dewek wah juragan Gatot Kaca si lain nya sing ciga kayaknya ti mimiti gedut nepi ka sora urang pertikeun pertikeun sing ciga sapertina sapertina sing ciga Dimas cek saha Antreja cek Antreja aja kuring cek siling deh sok bisa ngegerem sok latihan ini ewa suara pidui tuan sia ewa suara seni sok turutan aing sok gedean gedean basna sing agem sing agem kurang tanaga teteh sok gedean seutik deui seutik deui lah hampir setik deui teh nah panuli teuing daek sakitu hok teu kajeun ah teu bae atuh teu sarua mah meretikeun ieu mah teu bae teu sarua geuna moal sarua atuh da beda kelak sibuh teuing sate teh teh sate penting sate marangi teh wah lain Dimas beres ieu karaton ieu puseur daya di awut-awut aya naon ah teu aya naon mah jadi atuh teu janten artos atuh mah wacana jawab ya hei. Jagoan siap muda Kiri-kiri lah kiatir nira ya, ikan ali-ali ya. Gede gitu dulu awak na, ayang nempok kanyut na, weh. Kan karena gitu, weh, saya tama. Bro, nan, tinggali, weh. Alah, gusti. Anu aku. Saya gede kumaha, nah, anu gitu. Diuk teh atuh suka teh eueuh lomang sakit teh digembrus kana lomang sakit teh lowang teh ka ciri mun teh ngabejaan aya lomang geuleuh sia teh goblok ngomong dikicu-kicu teh geuleuh eta teh tadi mun urang ngabejaan atuh ngaran urang moal digembrus geuleuh. Naon teh teh dikoro na teh euy? Wah, moal teh mesin jahit. Pangangan sate teh. Eta teh. Moal teh mesin jahit. Aing apa ngaranna Gatot Kaca nya? Bener. Apa? Memang kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca, Gerincing Wesi. Gerincing Wesi, Kancing Jaya. Kancing Cetet. Tongan tegan Kancing Jaya Purabaya Pur kuntu karitu Purabaya Badalungan Badalohor Hayang diciwit Hayang diciwit siatama. Badalungan Jabang Tutuka Jabang Bayi Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto. Coba payuneun teteh. Wani ya tong sakitu. Gatot Kaca Rimbi Suta. Udin. Beuri jauh atuh. Kan pi omongeun we hirupna teh. Rimbi Suta Bima Putra. Bima Ungjila Ilaika wa Ma Ungjila. Kamana karep wae omong teh. Hayang dipepek di jalan mah. Daun. Naon kasang tukangna menta alesan anu kuat dang mana ti mana jeung naon sababna anjeun ngamuk-amukan yeuh ieu urusan aing tong pipiluan ka urusan aing ieu geus jadi urusan kaula kaula salaku lurah tamtama nagara aya hak pikeun ngamankeun ieu kajadian aing lurah Cibungur Hai semutna teh teu daek jempe nya. Ieu mah lamun jempe sok kasurupan. Nya bisa jadi. Urusan aing, urusan Gatot Kaca. Parieuskeun ku aing. Apa kon wani marang aku? Ora wani teh ninga paku lanang ku lanang. Iya, pada-pada lenang ieu iya, nya. Urang dilegak kurang ajar, pada-pada kurang ajar. Kan? Ya, sawiya saya tuku abdi lah. Ah, montong pipiluan siapa gek? Eh, goblok. Ya, amak kusebut pegek. Mamawa kana beungeus setan. Umar. Eh. Teu banyak. Teu banyak dicaek. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha inung syukur dipencet. Halimun, halimun, halimun. Haling, haling atu. Mangga ajukan wilujengna. Cing nepi ka modar teh sigur ngajar. Ganjig, ganjig, ganjig, ganjig. Bakarasa. Mun teu karasa si goblok. Lan? Ya. Sawias ku abdi. Mun urang urang. Oh, nur ka. Ngan bing. Aduh, teh. Teu meunang eta sanggeu aing gede maledog. Tenyokeun goblok da walas ya aing maledog yeuh. Kencang. Balikeun tah eta sia keuna geura yeuh. Aduh. Awas ya goblok. Tanda pika-pika geuleuhan gitu anak-anak si Semar. Geuleuh balik deui we teh mah. Lain rek rek naon? Teh ingnaon maksudna? Da lamun beunang ku aing moal teh dileyek sia. Mah buat teu pencet. Dah ulin ye. Mangguh naon ye? Kawan tamak. Pagan patok tarikeun si pageu ade kareret kareret heula kana kareret heula kadaya ade sing apik sing apik kareret heula ka kitu ade bisi ka pagi bisi ka tingalieun bisi ka pagi sok sing pageu tarikeun ulin tarikeun mah. Naon sia rek pipiluan? Udah aing sok. Emang na aing sia? Ayo. Setan. Boh, ditalian cokor aing. Goblok eta si Dawala. Pintar sia satu. Awas sia ku aing. Kawa naon lanceukna ye? Kawa naon? Batu, batu, singapik ada kalian. Nah, tete siapa? Shock siapa dia? Shock siapa? Hahaha. Oh, atau mati kudawat, lempeng lah tadinya. Gacot kaca mentong jana pipiluan tanu duaan. Liar. Sok sia. Aing boga gineng. Pusaka dina tikoro sia. Ditiup ku aing. Bakar ragrag di tengah samudra kulajar. Ya, sok siapa seret-seret jeung tanaga angin. Wah. Anu kaluar tina tikoro aing. Ya, babedas-bedas. Kurang ajar. Hayang sajajar sing jiga tot kaca sia teh. Sak? Sing salaleungkeung geus. Da moal ngejat aing. Juring sia. Bina-bina. Oh. Nah, geuning eueuh di luhur. Teu bakat ku lepas. Di handap teu aya. Teu aya. Ka mana nya? Teu aya. Eh, da di karir teu aya. Jempe atuh. Setan deh. Nepi ka ngabeleua kana cukang irung. Aduh. Aduh. Rupa-rupa ya dong. Setan sia. Aing keur nyeup bumi tepi ka bau tai na keur. Mata maseuh kitu elin. Lain eta nepi ka kitu anak-anakan si Semar. Aduh ampun aing. Wah, lamun beunang wae. Diawut-awut terus. Ah, good. Tingali juragan Gatot Kaca orang susul, Pak. Paseret-seret jeung tanaga angin. Campurasun sepuh, rampes, rampes, rampes. Mangaligili-gili. Pangarasa Bapak Bupati Purwakarta, moga keyakinan pasti. Mas Bapak Bupati, kumawa kana kana, moga rasa jeung rumasa. Jinan bekas di Mas Yuni nampi kana takdir diri ning kacah yuri ku asep wawa tuku patu kanwa aku kajojo ti mana-mana ye sang panita kasohor ahli nulung kanu butuh dah leres nalangkan nu susah ngajahitkan nu titeuleum ngahudangkeun kanu labu kakasihna panita ajar pada doh leres di pertapan ti brasara ya inggih ngandika wilujeng sumping menak. Nuhun aki saha tea anu ti mana mulih ti mana bade angkat ka mana walah eta pamedi percanten mah ngaran kaula teh Abimanyu aki Abimanyu laras ti mana ti Plengkawati ai Plengkawati teh nagara kasatriaan kasatriaan kareh kabanasapon ku nagara naon nagara Amarta urang Amarta leres dupi tuang Rama saha Kangjeng Rama kakasihna teh Arjuna anu jadi ais pangampih di wewengkon Madukara Madukara teh daerah leres kaadipatian Himalan. Aya naon ieu teh? Ke dupi ieu teh pertapa naon aki? Ieu teh pertapan Tibrasara. Ai hartina Tibra teh genah teuing. Tengtrem. Tengtrem ayem. Sara syariat. Abab dina syariatna ieu teh dunya. Leres. Cing ku hidup. Ku budak ngora terpelajar ai dunya mana? Cing. Dunya aki. Ye. Ya ieu anu katinggal sadayana kulon wetan kidul kaler luhur handap. Gunung cai seuneu jeung sajabana ta eta mah saleresna kapurna. Loh. Katenan. Eta mah kapurna, kapurna dunya eta mah. Upi dunya na anu mana dunya na mah tempat riweuh tempat harengheng tempat harengheng eta dunya leres nu matak jelema can geuning hayang salamet ti dunya nepi ka akhirat nya eta ti tempat riweuh nepi ka alam tenang amun urang hayang salamet di tempat riweuh atuh ulah ka bawa riweuh ulah hayang komo embung acan kaharto sok tanyakeun jadi ieu mah kapurna kapurna mode kanaraan mobil jeung sagala rupa kapurna ai riweuhna teh dunya eta mah contona pek ayeuna hidep boga kapur atawa muli kapurna muli mobil tadi dinya bakal datang ka riweuh naon kudu ngumah kudu mayar pajak kudu ngomean mayar cicilan. Oh eta riweuhna dunya teh. Oh. Oh kitu. Ya. Timalan. Riweuhna ta eta. Tasangkan ulah riweuh kumaha? Hirup kudu rido cicing dina aturan anjeunna. Hirup kudu ikhlas cicing dina skenario anjeunna. Turut perintahna jauhan laranganna. Leres. Aki parantos sabaraha lami aya oh, lila. Lila aki mah aya di dieu. Kahartos pisan jadi urang sangkan ulah riweuh teh. Ulah riweuh teh cing apa? Sabab eta kariweuhan teh bakal nungtun Raja Wisuna ka urangna. Lumatak tenangkeun jiwa. Moal bisa dibasmi eta kariweuh teh. Iwati urang nya eta kudu jadi jelema daekan. Ta eta cicingina skenario pangeran teh. Daekan kumaha? Dipiwarang ku pangeran kudu daek, dititah ku setan oge kudu daek. Aduh, teu acan kahartos. Ye. Heuh, acan angeus ngomongna. Jadi dipiwarang ku pangeran kedah kersa dipiwarang ku setan kudu daek. Duh, eta. Jadi dipiwarang ku pangeran daek migawena dititah ku setan daek nolakna hartina jadi gawe tete jadi amal laras datang perkara ka hidep eta teh proyek pikeun kasalametan dunya jeung akhirat. Ulah dunya unggul parebut proyek teh. Lar. Proyek ye. Laras. Dunya akhirat. Kahartos. Nah, da moal lila urang hirup di dunya teh. Mawa naon urang di dunya? Nyanak amal. Ah, ceuk saha. Make nyanak amal nu teh di mana mimitina? Kernaon asal ti Allah mulang ka Allah hay mawa amal mah. Kapan ti ditu teh? Datang buligir. Balik oge. Nya dibolehan ge kunu hirup. Heeh, lako jitu munapuroda. Ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu Allah, teu solenang-solenang acan dibolehan ge kunu hirup. Jadi eta amal tinggalkeun. Maung paeh ninggalkeun belangna, gajah paeh ninggalkeun

biaonilah teh eta kalayan pitulung anjeuna. Moal heseun anjeuna mah tong boro nulungan maneh. Ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu make dekol-dekol acan, cukup ku kun nepi ka payakun. Walah sakitu ulah. Gemlengkeun atuh ulah ragu-ragu, ulah dimang-mangan deui eta ayat-ayat anjeuna. Ulah cangcaya. Cangcaya silaka kaituna. Kudu gemleng. Leres. Aing ngaran-ngaran gemleng mah teuneung ludeung hanteuringrang. Saperti anjeun jadi satria sanajan korban di medan dana laga, heh teu teuing. Ulah sieun komawani urang. Leres. Sepuh. Jadi kedah digugu heula we, pe. Gugu we. Gugu heula we. Tuang rama. Ai tadi mah anjeun teh ngan ukur karek curiga, lain. Leres. Karek curiga. Tayeuna mah dinyatakeun datangan hayang nyaho ka astina. Tepungan awewena, jawabanana engke bakal aya. Hade jeung gorengna. Kasaksi ku sorangan. Moal cenah. Jadi ulah cenah atuh. Ulah ukur beja. Mun dina agama mah yeuh lolobana jelema dina agama ieu teh doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris teori wungkul tah geu hidup mah tong teori wungkul pek jeung pelaksanaanana jeung pangalaman geura nyatakeun ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan. Cina geningan sikolot ke dimana aya nog ngagorolong katongoh tah bakal eces jentre pertela ngemang boleh eta bulan nu lain-lain dak kolot baheula mah ngomongna teh manya aya nog ngagorolong katongoh kusariwat mah teu mungkin syariat mah teu mungkin tapi eta teh hiji filosofi. Bacaan manusia anu malalikir batur mageus ngagorolong gorolong kenok katongoh tu satelit satelit temurukana tina satelit ngamonitor kaayaan dunya dilaporkan kana radar tina radar bagikan ka unga imah ngan di unga imah kudu aya antena leres eta teh ilmu wungkul lamun dipikiran ta urang oge ieu teh kabeh moal leupas tina paningali anjeuna ngaliwatan rokib jeung atid. Leres. Ulah boga rasa teu dipocongok anjeun ku pangeran. Cing gemleng geura sok percayana, ta eta pentingna agama teh. Sing yakin teh. Ya mah agama aya menterina nu dakwah boh dina TV, dina koran, dina kieuna, tapi naha kajahatan kalah beuki meuweuh? Kalah beuki kacau. Kawas teh aya tapi. Hah? Nya. Imalan kamu plaseuh kabeh oge. Tapi parendene kitu keur hidup mah genteng-genteng ulah potong sanajan begeng oge ulah digotong. Eta panieu teh alam riweuh teh ya. Leres. Jadi cinekna kaula teh kudu ludeung ka astina pek. Tanyakeun heula ka awewena nya anjeun teh katarik ka taji ka pati-pati ku kaula. Yakinkeun heula. Da aya lain jodoh mah moal ngajodoh moal. Leres. Cing jodoh pati bagja silaka eta saha nu kagunganna pangeran. Jadi Arjuna salah, anjeun salah, karek cicingna curiga. Karek dipapantes. Nya kudu ceuk nyana, lain kudu ceuk lainna. Abeh aya panustrungan kaituna. Ulah ngabuntut bangkong. Leres. Pek diajar, bangkong cenah ngeheum-heum liangna. Dah. Pantes rek recet oge da puguh bangkong masih kena di jero liang. Ke di mana liang geus diheum-heum ku bangkong tabak ka jarempling. Tabak jempe bakal kahongkeun di dalam. Laras. Nuhun atuh aki. Ayeuna ikhlas ridho kaula bade mios ka Astina. Bade nepangan eta putri Aceuk Lesmining Puri. Bra. Tepungan heula gugu ka hayang kolot, ke di mana geus digugu ka hayang kolot tabaka ebreh sagala rupa perkara. Doh. Boh hade boh goreng. Berat nyuhun, berat nangung, berat narimakeunana aki. Kaula dipasihan bong bolongan. Bra. Ugan niraya lumunur mimiti niraya ngerana. Ugan niraya lumunur mimiti niraya ngerana. Tepungan ku sorangan mah moal ceuk beja. Sumuhun kulah. Dae beja wungkul mangkena teh bakal jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan. Leres. Kitu mah waspada ku sarira. Bakal cukup belengur balaganaya teh ka ituna. Eta teh. Heeh. Bener sepuh tos buktos mangke. Aya saemara kanca. Saemara kumaha kulah? Saemara di nagara Amarta cenah bejana aya buta ngamuk. Laras kuping wartos makitu. Saha-saha anu bisa ngelehkeun eta buta bakal diangkat jadi raja di nagara Amarta. Oh kitu sepuh. Laras. Sugane jeung sugan aing dek milu ah saemara. Oh, sepuh teh bade ngiring saemara. Heeh. Sepuh eta mah. Nah, kiat. Aya buta ngamuk cenah. Geus geus teu bisa kaungkulan ku itu ku ieu. Sumuhun. Cik, kan hayang nyaho we lain ari ujug mah. Lain saos suci. Tenan. Eta kiat keneh kitu aki teh. Ngan aing make pakaian ieu mah kalau teh moal kuat. Ah. Ku syariat oge. Okay. Ngalengkah namureun da nanyak mudun ka itu teh kanca. Sumuhun da tepi. Karejet atuh. Watek wantos ieu sang panita duduwong samanea mangnusa trusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Iya hige. Saciduhing metu sakecaping nyata weruh sadurung winara. Leres. Nyaeta bisa mancala putra mancala putri. Iya hige. Lajeng meureumkeun socana rep sidakap sinuku tunggal mateni babahanan catur dria. Catur? Catur araning opat. Dria. Dria araning angen-angen. Sir budi cipta rasa. Nyata ngagunakeun matek mantra. Hingge. Ngagunakeun aji malih warni. Leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata. Duh. Jangelek jadi budak ngora kasep ngareng-pereng koneng. Leres. Morcak ya sesekan ningwang. Morcak ya sekar ningwang. Sakaya kilang kumilang ningwang. Hilang hilang nur cahaya sesekar ningwang cahaya hilang hilang watak aji danar danar watak aji danar watak aji Gulan Aden, asa Aden teh. Sugan aing make pakaian kieu mah kaula teh. Leres, moal repot. Aya hoja. Moal jiga dura rempo teuing nya kaca. Kadengnan atuh katawisna ge kulang. Kewes pantes ngan satiap aya dat sifat asma jeung afal. Leres. Dat geus beda, tos benten. Sifat beda, leres. Asma ge kudu beda kan. Atuh kan tenan, kan. Pingaranan kaula nyaeta Bambang Pramudita. Dah, payu sareng tantungan kulang ah. Ningang ayeuna kaula rek ngareng sekeun kajadian di puseur Dayeuh Amarta Indra Prahasta. Sae kulang. Denawa. Yeah. Eta budak ngora. Wong Amarta. Dek milu kaula sae marah. Leres. Sugan jeung sugan kaula. Tenang, bisa ngaronjat kalungguhan kaula jadi raja. Atuh, leres kulang sugan teh milik mada tangtos. Tangtuna oge meureun kudu nemongkeun heula jasa ka nagara jeung ka masyarakat. Ih, atuh kan tenang kulang. Supados nyalametkeun nagara jeung bangsa lain udagan ai kalungguhan makan sa. Ih, kan tenang. Sabab naon? Sabab pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas nu paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa kan tenang nya kan sa leres teh rek ulun kumaha ka nagara be urang Amarta bade bakti diri kaula rek bakti diri ka nagri sebaraga ka nagara sejak ulun kumaha leres. Banglus lampahipun Raden Abimanyu. Doh, ya hige. Teneng ludeng lumampah ka nagara Astina. Leres. Sasat orai dek nyampurkeun paneungeul. Doh, tenan. Nanging gede kayakinan. Nyerak deleg yen teu aya de pangeran anu wajib disembah angin Gusti nu kagungan. Yen anjeunna mah nu kagungan pitulung nu kawasa dina sagalana moal hasil nyalamet sial parantos tekaan sikan kuragu-ragu deui lumampah leres tuna lampah eta kacarios Prabu Siudana barang ngadangu laporan yen cenah Abimanyu nolak bare ditikahkeun ka putri Raja Astina. Prabu Siudana benung sakalangkung. Malum tina kanyaah ka putri ayeuna ditampik sapajodogan. Ku kituna muruhan jalma-jalma denawa-denawa ti nagara setra ganda mayit. Walah. Jalma-jalma bayaran. Nyaeta putrana Dewi Gedeng Permoni. Ganda pati. Dah. Ganda reksa jeung sajabana. Iya ge. Nyaeta pikeun ngalanyawa Abimanyu. Sabab can sudirasaning ati lamun can bisa atawa ningali bangke na Abimanyu. Iya ge. Kitu. Pamadeganana urang-urang Kurawa. Beres. Atuh ieu aletan denawa-denawa anu ngahaja bade nyulik Abimanyu. Merbayaksa dina luhur sadas anu ngampar. Hege. Ngadaguan waktu peuting bade nyulik Raden Abimanyu. Beres. Kalumampah tina gendingane pun bendrong ngaladia. Eh. Wala dia balat. Gigi. Gula. Proyek gede. Wah. Ya. Ulah diabaikeun ya proyek gede. Bisa modaran si Abimanyu dina harti. Bakal meunang waragat anu sagede-gede. Wah. Ya ge. Ha? Gula. Aya. Aya naon durat leres montorojole anaknya wae tetangga kawahan meni kawah halo donya halo do daya daya hujan kula bangja atukan tenang jadi pembunuh bayaran aing. Oh ayo nate boga boga proyek pembunuhan di kontrak aja nama aing teh. Atuh alhamdulillah. Di kontrak politik ongkong. Atuh alhamdulillah kurang beren. Rezeki temannya. Tidi tu tidi yang ngokang. Ya kecakan tu oke. Aja nama ada geningan. Lain tim sukses. Lah. Tapi sukses tim. Anu sukses te tim lah nama. Nepi ka aing dicarekan. Oke okay, tu pimpinan. Allah. Nah, rek pindah partai ini main. Rek pindah parahu. Ai eleh teh nyalahkeun batur. Heeh, ya kitu. Rupa-rupa alasan aya lain. Ikin jirakan. Tak ikin jirakan. Nyari nafas ni kyo. Napolok, napolok, loba udut. Lobai ah daya nama loba nungarora. Loba nungarora. Loba nungarora dalang-dalang je. Loba generasi ya nama tu. Uing wah, guys kyo nafas oke guys mukhek. Ada ke sekolah tongko. Ayo dulur-dulur. Hege, pulang. Kurang ngintip jelema hiji piraanan. Nya piraku tu berhasil tu. Bikin sinar-sinar namare kamu ning sarang sampanan. Sisi niram kirang sae. Es kuning sapenak penak. Bara-bara. Hahaha. Ayah. geng macak di lemur di landi si lentud oge gitu. Buta tangga tu si lentud jadi. Ada usaha bebeakan oge cukur nuk itu. Yang nuk itu, yang silam. Dan kudu sabar ya nuk itu. Dah rumah sah. Ayo tutur ke duit. Dari pengusaha ke. Wonten lun. Usaha seminggu ke saputing beak. Mana dengan membawa budak we atuh. Nah, ari aing kudu membawa ujing. Lain kitu atuh da budak mah bagian inungna. Bikeun ka inungna. Pan inungna teh maot. Nah kakarek nguping lah kunaon maot mah. Keur ngaramet. Nah awake ngaramet wake maot. Meureunan poho dek ini ngarame teh teu make jalanna jero. Rusuh meureun teh. Aing ngarame dinu gede cai. Gede cai heuh usum hujan. Kaning lentah wungkul. Ari samping saroe. Usum hujan. Heeh. Meuni nyepot dina bobogaanana eta lentah aya meureun 17 mah. Abuhing. Ya pasti. Meureunan beakeun heuh kitu beakeun getih pamajikan aing teh ngelepek di sawah 17 rentah kitu pada ngagotong. Oh, datang ka imah teu eling keneh. Alah. Di banyuran ku aing dibersihan. Naon titik panyakitna rara tereret ka itu ka di gulang gaper. Oh, kusa. Ari pete. Ari pete kumaha? Lentah aya 17 mah dina bobogaanana. Amuing. Kuatannya sae. Ieu si kurang ajar teh panyakitna teh. Sumber panyakitna ceplok, ceplok ke ku aing di dudutan. Oh, di dudutan. Eta lentah nepi ka geus gede-gede inung suku. Rintuh urang teh. Heeh. 17 aya nu ka 18 pageuh di dudut teh. Eh. Keureut teh ku aing teh. Oh, lentah teh. Noh, aya di keureut aya jerit teh pamajikan aing. Lain lentah eta mah anjing. Kata apa? Nah, siya teu wawuh. Ala. Geulang beda ngagaranna teu mau ge atuh. Sakitu dilomokan unggal minggu. Da eta meuli sarima geuning jeung lentang. Lain. Ala. Kuleukeun da awani. Maot we. Kuleukeun wae. Kuleukeun wae ka dipelong segala atuh. Ala. Abah, naon? Di mana ye teh? Aduh. Tu mun si orang jami abah. Najakeun ditu. Nah, orang jami. Ya, budak pikaseupeun. Iya. Abah, naon? Ade ka mana, abah? Dek usaha. Usaha naon? Tong nyaho maneh mah. Cicing tong apa nyaho dahar budak mah. Tong pipiluan kena urusan kolot, nu penting hasil. Nyate, mana mana. Nu penting mah. Abah, naon? Ayang nyate marangi, abah. Ah, eta geus dipasihan atuh. Tenang. Tenang, kari bekelan ku Haji Adang. Kege dibekelan ku Bapak Haji Suherman, Ibu Haji Maya. Maya. Naon teh? Sate. Oh, ari hayang sate mah. Hayang sate naon maneh? Hayang sate gajah. Ya, ieu mah bebeuyit. Lahuta ka hayang teh gajah mah jarang sate atuh. Lahuta teuing sate ngomong teh. Gajah mah dipake sirkus. Hmm. Ditumpakan. Ari mah ka mana wah? Naon? Mak ka mana? Jo nanyakeun inung. Pan maot. Nanyakeun inungna. Ari maot teh naon? Apan ari maot teh dicanak ku Allah? Nu kagungan. Jadi Allah bogohin ke emak. Siap mah. Bogohin Allah itu super elap. Hese ngejelaskeun anana ka beunyit kieu mah. Na kabudak atuh can. Bogoh mah bogoh ngan hese. Allah teh nu kagunganna nu nyiptakeun urang nu ngajadikeun urang. Ayeuna dicandak deui. Heeh. Nanaonan ge kituan. Ih. Na aisia. Ko ditunda, ko dicokot. Resep heureuy girinya Allah teh. Anak-anak. Kulo nafsi dai katul maot. Ari hartina sakabeh awak-awakan bakal kena ku maot. Syukur nu hirup. Urang oge bakal. Iya. Aduh embung ah. Sarada ge bakal. Bagian. Wis bakal balik ke dicabut ku malaikat. Wayah kumaha? Ah wayah kumaha we nyabutna mah. Pake jeung nanyakeun wayah kumaha. Pangmeulikeun lem atuh abah. Naon? Urang eupanan malaikat. Sugane naplok dina lem. Ya ieu mah bebenyit. Kembayana bebenyit. Abah bebenyit. Malaikat teh beurit. Nah, anak-anakan. Abah bebenyit atuh. Ngalilieur maneh sia teh. Urang ka Allah atuh yeuh ah. Teh naon? Wah, urang nepungan emak. Yeuh, engke ge bakal kapanggih urang. Bakal katuturkeun. Nepungan. Urang ngajak ka desa. Abah? Naon? Baru kana guru. Hayang disunatan urang bah. Nyeri hate aing. Budak kaya ngelisunatan nyeri. Ngenes. Saha anu rido dek nyunatan ujang nyabahnya urang milu ka Pak Asep Wawan genep salapan ka Pak Haji Asep Wawan paguron didinya genep salapan urang milu ka nyamane nempel ka Pak Haji Asep Wawan Pak Haji Asep Wawan aya di dieu ayeuna oge aya ke kasep jelema na mah nganyari. Jadi budak deui ya eta. Heeh. Kalinglap tadi. Ujang teh hayang bisa maca Quran. Nah, acan di sunatan oge maca mah. Dicare ku Pak Ustad mane maca di sunatan cenah. Dagor Ustad kitu mah. Nah, kabina-bina teuing. Pan maneh mah suci keneh. Kulu mauludin yuladu ala fitroh yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Kudaekna ge untung. Kudaekna ge untung. Ngahalangan kana kahadean mah nya. Nya Ustaz Jarek. Jarek mah walandar ieu. Abah. Naon? Ujang mah lamun disunatan. Cing hayang nanggap naon ujang? Cing. Hayang nanggap kompanye. Murukan anu kompanye teh nu hajat meureun. Murukan seni meureun kompanye teh. Murukan kesenian. Atawa hayang nanggap demo. Coba. Pada loba jelema meureun teh. Heuh lah kumaha maneh we lah. Pada heak-heakeun. Iya. Pada heak-heakeun mah. Iya, abah. Hayang nanggap tawuran. Aduh. Murukan siga Depok. Iya. Abong babanyet. Ujang mah hayang disunatan teh abah. Naon? Hayang ko nyeta dek ngaji. Abah apa huruf hijaiyah di mana geus huruf hijaiyah geus apa teh ujang bisa maca Quran. Alif ba ta sya jim ha ho nu kitu teh huruf hijaiyah nya hay alif teh naon alif alif teh lamun baca ku urang bisa jadi a bisa jadi i bisa jadi u alif teh heeh pintar budak teh lamun hayang jadi a dijabar jabar banten Ayin. Di jabar alif jabar a gitu jadi a dibacana. Oh jadi lamun hayang i teh di jateng. Di JR. Alif JRI jadi i dibacana. Lamun hayang jadi u di PS. Alif PS u gara-gara ku ujang diejahna ku abah bacana. Cok. Alif jabar a alif j r i alif p s u a i u tak itu b jabar ba b j r b b p s bu bakaka babi bu udah dibawa ngalonyin udah bakaka cina kena hakanya nih bapak ing babi bu atau bisa disebut atau bisa dibaca an in un lamun hayang jadi an bisa alif jeng nun alif jeng arupan tangan kudu make mati contohna alif nun mati jabar an alif nun mati kata brak dasar beberapa pati gelok ulah dibawa ngaheureuy budak teh atawa ditangwin alif tangwin jabar an alif tangwin jr in alif tangwin ps un anturkeun an in un belegung in un heeh aturkeun sareun tapi bisa ngarentetkeun loneng da heeh alah abah naon hayang motor ba ah geus nulain-lain nah geus nulain-lain teh sia mah ya kudu umur 17 tahun kudu boga SIM kudu geus sawawa jeung barina ge gableg duit ti mana sia motor kumaha lamun cara uje ngora keneh maot kumaha ieu budak kumaha teh sabar teh sia kabeh teh boga motor payah katabrak atau tabrakan pastina. Heeh, oh, kalau mun beunghar aya milik waing dipangmulikeun hayang naon-naon oge. Tong boro motor sia hayang helikopter. Hayu kolot beunghar mah dibayar. Hayu beunghar mah ku aing dipangmulikeun. Nya. Mun lamun ujang boga helikopter. Luy. Naon ujang? Oh, ujang teh jadi pilot. Heeh. Bener halus. Dia dihanap aya si Abah keur leumpang. Ujang teh meureun di alungan Tambang Bah Buntang. Aduh, cita-cita. Heeh, halus geus aya belana ka kolot. Cita-cita teh halus cita-cita. Iya. Gorolongkeun Tambang teh panaek ka luhur. Heeh. Aduh, jadi Abah numpak kapa ditetek di luhur Tambangna. Panci bebet. Duluy. Abah tepan pae. Turun si anjing, turun si. Lain ali lain hayang acung. Hayang muda. Karajan kolot. Kalak hayang maehan. Berubah hayang motor mah. Gablek duit di mana? Ngiridit. Nah, si Ate tiga belak uang muka. Para ajak dahar. Buru, abah, alah. Kita kena hayang motor pugu, dah kurupuk motor teh si Ate. Abah, buru, abah. Hah, siya. Duit di mana? Awas kena jauh, Nah, tete siya panas kena tongong aing. Tita tadi aing hayang motor teh. Budak teh hayang modal meureunnya. Nah, atuh nyebut ngiridit sia teh bete. Iya beuteung uing ngiridit, nyalingit goblok. Alah, aing tongong ka podolan leuleuh. Bawa ka cai. Laksa ka palintang. Babalean pangalusan. Saya nuan musna ala terom. Oh. alasan Gatot Kaca ragraga teh di hiji tempat. Doh. Bon. Lain. Ayo urang ilit di kamar da, Bon. Siap. Oh. Lah, salamet aing euy ragrag dina jukut. Alhamdulillah, Kang eta kini. Oh. Eureun-eureun si Yahudi. Naon ngomong teu meni kana mah kana. Ti tara salat. Hey, hey. Ngabibirang teu kana salat sagala. Jadi ibu tara salat sajadah geus loba di imah. Can be, can bisa mayahan Yahudi sia teh. Nah, kajeng mayahan. Yahudi da jauh Yahudi negeri Israel. Lamun urang geus bisa mayahan Yahudi eta teh sarua jeung naon? Sarua jeung naon mayahan Yahudi na geus sarua jeung salat 60 kali. Beda Yahudi na geus jauh di Israel atuh. Oh, da eta pandangan sia mah jadi we mitos. Mitos kumari ah. Dah lain Yahudi itu nu jauh atuh eta mah kudu muntas laut keburu modar di jalan oge. Lah iya Yahudi na mana atuh? Eta sifat-sifat Yahudi anu aya dina hate si laing. Sifatna nya eta sombong, bedegong, gede hulu, kumalungkung, boga rasa ieu aing uyak kidul. Bangkelang. Kadedemes. Hawak. Oh, eta muntangul, bedegong. Balaga ta eta teh eleh-elehkeun heula paehan ku sia dina wujud sia. Anu sifat Yahudi nu aya dina diri. Heeh. Apan cekolot oge mun ngaji ulah kaluar tina dirina. Mun ngaji kaluar tina dirina sasar hirupna. Oh. Eta teh lumatak dewek tadi nyarik-nyarikkan ka si lain teh si tara salat. Heeh. Eta teh kalakuan kitu teh sarua jeung nembongkeun maneh tara salat. Kalakuan nganyanyeri batur. Heeh. Kalakuan nganyanyeri batur teh. Hayu salat teh, cung. Saur ulama mutanabbi salat teh aya 3 huruf. Naon hijijina? Hartina ulama mutanabbi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Nyunah rasul. Heeh. Wah. Sholat ya. Ya tilu hurufnya eta shod lam jeng ta. Aishod aishodna teh sidkul qauli hartina bener ucapanana. Aingaran-ngaran du bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nyacek nyana lain cek laina. Oh. Tara wani ngaluihan jeng urangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani neuteuk. Mun ponok teu wani nyambung, mun condong teu wani motong. Jadi pas. Oh, saujeratna tukang salat mah ngomongna teh. Kitu. Ari eta aya lam. Naon? Lamna teh layinul qalbi. Naon maksudna? Hartina leuleus hatena. Oh, eta teh. Aing ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan, santun, ramah, tamah, DPDP, hanap asor, tawado. Landung kandungan layar aisan malapah gedang ipis lapis karena tapa kaitu na teu melengkung bekas nyalahan. Oh eta teh tukang salat teh ari eta tana kada usi tarasi kana teh tarkul maasi. Naon maksud hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh so, tuh pi maksiateun na dijauhan komo maksiatna siat tapi bener akan pikir. Eta tukang sholat. Tukang sholat numatak segala rupa. Nak tukang sholat mah dientengkeun, digampangkeun. Digampangkeun kumaha ari akal? Nu jauh dideukeutkeun. Nyana kumaha? Apa tugasna ge aqimu sholat. Adegkeun sholat. Oh, adegkeun sholat. Di mana geus diadegkeun sholat? Bakal dientengkeun, digampangkeun segala rupa. Nu jauh bakal dideukeutkeun. Contohna, syariatna jelema ngadeg-ngadegkeun tower di tiap-tiap posisi. Posisi penjuru. Tower. Apa sering tower? Tower teh nu jangkung teh kan. Heeh. Yang narima sinyal jeung ngirim 180 derajat di tengah-tengah nama teteh. Eh, pikir. Terus kumaha teteh? Pangna dibabarikeun. Sanggeusna diadegkeun tower kan ngomong ti Cikampek ka Jakarta teh teu kudu jam-jaman. Asanya ho nomerna cukup halo. Nyai cager di Jakarta geulis, ceuk indungna ti Cikampek. Alhamdulillah, Ma damang di Cikampek, cager nyai, usum naon nyai di Jakarta? Usum demo, Ma. Ulu cing atuh engke mamawa ka dieu demo nyai. Ma yang pais demo. Murukan martabak. Murukan demo teh tutut meureun. Murukan martabak. Tuh deuleuh. Eta anu asanya ho angkana. Anu didaetkeun teh eta Kang nya. Heeh. Dideetkeun apan digampangkeun cenah eta tower aya HP teu nyambung-nyambung teu dicas meureun. Oh. Baterena lemah. Lemah. Tuh. Mau nyamung. Cana naha ai salat di keureuyeuh tapi teu nyamung-nyamung doa teu dijabah. Heuh tara daek silaturahim teteh. Eta teh. Tuluy babaraya tara daek tatanya ka ajengan ka kiai. Teu alewoh. Cana naha ai salat di keureuyeuh. Ai HP aya tower aya tapi teu nyambung kana ieu HP bawa meureun eueuh pulsaan. Loba penyebab. Nah, cenah ai salat di keureuyeuh tapi doa teu dijabah bawa meureun tara zakat sia teh. Bener. Tuh, nya. Beuki jelas pan. Beuki jentre. Penyakit-penyakit hate teh tah. Heeh, bener. Nah, ulah nuduh kana jauh, ulah nyawang kana anggang penyakit diri sorangan. Bener. Lawak kajalahkeun baturnya kan cenah naha tower aya HP teu nyambung-nyambung kana cenah boah HP-na digadekeun digadekeun kumaha Kang naha cenah salat dikeureuyeuh tapi urang teh teu dijabah wae boa meureun eta teh salat teh digadekeun kana pangabutuh digadekeun ka pang lain kewajiban ibadah ngabdi ka nu maha kawasa dibarengan ku rido jeung ikhlas ieu mender ditukeurkeun jeung pangabutuh eta teh hartina digadekeun. Tah. Pek moal, sia teh kopi-kopi aja dogleunan. Aing keur ngomong. Aing rak. Inum mah ku silain kayaknya. Loba. Potong dicarekan usaha. Si. Heeh, cek tukang kopi teh meureun nya euy. Sarua we jeung sia cepot aing ngikeur usaha nya. Usaha beranak pamaja. Heeh, pek eucing payu euy. Ngantai nu dagang teh nya euy. Wah, Kang. Ieu Bapak Hajat, Bapak Haji Suherman kalih Ibu. Leres. Mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu, duh. Ibadah ageung teh teh Kang. Ka tukang-tukang obat aya nya. Aya. Rupa-rupa du dagang teh geuningan. Obat nyeri huntu. Aya. Tilu warna geuning tilu peles. Nu hiji warna beureum, nu hiji warna hejo. Nu hiji warna herang. Bodas. Para wargi. Hidung. Sorana teh geus puyeuh teh. Puyeuh geus di gangsa. Bilih para wargi da anu sok ngaganggu kana katentreman hirup teh huntu. Di mana huntu geus ku ulam dirinya moal ngeunah dahar. Tah sim kuring bawa obatna. Salat ge teu husu jadi huntu mah. Teu. Barang dahar teu ngeunah. Tah tingali aya tilu peles. Nu hiji nu beureum eta keur kakemu keur maehan ulam. Aya nu bodas. Tah ieu nu hejo keur ngabersihan huntu. Tah ieu nu herang nyaeta keur mageuhan huntu. Ya supaya kuat. Aya geus kitu Kang. Hiji mangsa mah eta teh tukang huntu teh eueuh. Aya obatna we wungkul. Heeh. Diteteangan pektekeun ngaringkuk ka. Nyeri huntu manehna. Tari manehna nyeri huntu meuli oskadon gara-gara ka warung. Pagi. Kepaga. Kerekor di posansip. Mati. Rupa-rupa di dunianya. Di dunia di dunia. Nganuhunkeun ye ka Bapak Camat miwah setapna urang teh nya. Leres. Heeh. Bapak Jena Arifin. Kumohon. Atuh cenah ka Pak Aang, Pak Aang Anwar, Pak Kades. Kades Pak Haji Ajus, sesepuh. Sesepuh. Cibungur tah. Cibungur di dieu. Bapak Haji Sawon Suharyono. Leres. Palurah hormat. Palurah hormat. Pak Haji Adang. Aya. Pak Haji Incun. Leres. Pak Haji Incun Suryadi. Tenang. Bapak Haji Ahdiat, sareng Ibu Hajah Yeti. Leres. Sate marang. Eta tebi-tebi Abah Haji Rosan. Abah Haji Rosan. Ti Bojong. Ti Bojong Sawit. Di Sawit Gung Celok cama. Wah, tama apa? Nyah pisan kana seni teh jeung resep. Kana budaya teh mahatoskeun. Haji Asep Wawan pang tebihna pisan mah. Pang tebihna pisan mah Pak Haji Asep Wawan. Di Cigareleng Bandung. Nya di Bandung. Aya dieu teh Bekasi. Heuh, di Bekasi ti Pak Haji Enang. Pak Haji Enang. Pak Haji Budi ti Bekasi. Pak Haji Budi. Tebih-tebih. Pak Karya Cikampek Pasir Malang aya. Aya. Kang Beker. Nyurunyu. Maracang. Maracang. Aya Beker mah. Nuhun ah. Guru Najim aya nehna. Pak Guru Najim aya nya. Aya. Hadir anjeunna mah. Hadir wae anjeunna mah. Dalang Ujang Muhtar. Dalang Ali. Dalang Ali. Siapa? Wah, roba baraya euy. Seniman upah. Pak Waryanto Cikampek. Aya. Kang Dede Sadang. Nah. Oh, Kang Apon Karawang aya. Aya. Dalang Dede Wadas. Aya. Haji Asep Wawan. Ka Sinengna ka dieu. Ka dieu. Urang doakeun mudah-mudahan ieu panganten jeung istri dua panganten dua pasang panganten anu parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan lamat lamu turuntut raut sauyunan mun cai meureun jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapai samamanis sabagia jeung satanggung jawab eta nya beber layar tarik jangkar parahu maju ka tengah lautan hidep bakal ngambang di sagara rumah tangga. Moga-moga eta parahun ditunggangan ku hidep teh ulah ropoh, ulah rapuh, ulah ripuh, anggur cing repeh jeung rapih. Amin. Tak kitu nya. Cing ngamilik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang, cing tiasa mageuhan. Rumah tangga nu sakinah mawadah tur warohmah sapertos ayeuna. Amin. Pageuhan teh sakinah teh ti ayeuna kene. Oh, ti ayeuna kene nya, Kang. Cing dugi ka pakotrek itu. Amin. Nya ulah udar deui. Ulah pukah deui, Kang. Atu Ibu Ramana panganten ieu ya, mudah-mudahan sing langkung majeng pausahaanana. Amin. Katamih-tamih deui rezekina. Cing kagentos anu melipat ganda tilas karugelan ieu ya. Dugi ka diayakeun hiburan wayang golek teh saeutik bayaran ieu ka dalang teh. Wah, katenan atuh Akang. Nya ge geus kolot kieu hayang mahal we geuning. Nya. Heeh. Sabalewe we geuningan seur nu manggil Kang. Heeh. Beuki kolot teh kalah beuki mahal. Kalah ka beuki mahal. Leuhung lamun aya tanagaan mah da eueuh. Sakitu eueuh tanaga teh yang mahal we geuningan. Dimahalkeun teh kalah beuki payah. Alah. Kunyaah nyaahna ka nu hajat padahal peuting ieu teh dewek teh rek ka Surabaya. Nya bade rek bade naon ka Surabaya ya Kang? Oh nyeta anu dipikir-pikir dek nanaon jeung jauh jeung eueuh maksud dulur teu boga mending di dia ngelah duit heuh. Suka daya keperluan gitu teh. Mending ngalah duit. Ampun. Ayeuna rek Raja Persib. Purwakarta leuwih maju enanya. Oh, lakung pesat. Jalan ke mana-mana pesat maju harap di Hotmik. Hotmik we. Heeh. Papa Hotmik. Lah puguh bapa bupatina ge pade di atuh. Bupatina ge nonoman keneh. Mokaset merhati Bapak ke. Haji Dedi Mulyadi meratoskeun ka masyarakat nya ngaheulakeun keur kapentingan masyarakat negara negara iya. Kapentingan umum heeh mun jadi gubernur engke mah oh, pamimpin ge teh nya kana seni insyaallah heeh Insyaallah kapayun. Oh, urang dukung ku urang jarana. Kapayun mah insyaallah. Alah. Di denge-denge teh hareng-heng kudu dengean, aya di luhur. Pajejet. Pajejet kudu deuleuan. Pake wuh, bancang pake wuh. Kacau, Kang. Kacau balau. Nuteureun-eureun gini. Urusan eueuh nu angeus. Eueuh, eueuh nah, angeus. Ya Kang ya, Dek angeus kumaha atuh da nu mariksa bangsat teu dipariksa garong. Bayangkeun ku sia sok. Da mah beres-beres geus banyak picacapekeun. Ya, sudah banyak diomongan. Padahal saeutik kuncina mah. Naon kuncina? Reformasi aire. Re itu kembali. Formasi? Formasi ke asal. Jadi balik? Back to basic. Kembali ke semula. Ya. Benar. Lamun cek bahasa Arab, makana ala makani. Lamun cek bahasa Pah Yunani, kuno ma ex nihilo nihil pit. Lamun cek urang Sunda, muncang labuh kepuhu. Kepuhu. Kebo dipuncit. Kebo boleh pakai adangan. Tuh cuk si tukul kembali ke lab oh. Jadi kembali karena Quran jeung sunah rasul benar kembali karena republik re itu kembali publik umum oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat ieu mah dari rayat oleh rakyat keur manehna we sesebuhna mah barung hak beuteung naning dibui tungtungna mah setan teh Nah ngomong teh ka mana karep atuh kumaha mun aya nu newak. Tewak ya aing mumpung lineup. Heuleung lamun ditewak hukum mana ieu mah dipaehan tuluy diduruk. Diduruk? Heeh. Gampang kai loba nyeun deui we aing mah. Tapi heuh dipikir mah. Naon cenah cepot mun diwanian-wanian teh apan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat buktikeun tong. Buktikeun. Geuning hayang jadi pamimpin mah menta ka rakyat. Menta dipilih. Kada bageur. Sok. Nah lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk kitu. Tapi pikir ku sia. Tapi benar. Benar. Jeung aing oge. Datang ke kampung-kampung geuning baligoh pagede-gede ngadak-ngadak bageur jeung arangah erengeh ngajak seuri sok mere 50.000 pilih kuring tah dina waktuna nu milihna dibelegung kumaha lajeun daek milih dibere duit 50.000 dua poe ge beak ah sadar narima duit 50.000 aya sangsara 5 taun bayangkeun ku sia nya bener wajah kan matak di luar dia ulah saling salahkan salah kabeh weh yang mah ulah saling tuduh ah salah lagi salah nya benar rasa cekolot baheula cenah ke di mana ayah Satria Piningit wah eta lain di mana cicingna budak angon oh budak kakara bakal panggih jeung kasuburan kamakmuran hartina budak angon teh pinuh ku gawe bebolokot ku gawe ka angon dirina ku didikan rohani jeung jasmani heeh heeh kapingit ku ilmu didikan rohani jeung jasmani eta Satria Piningit hartina naon negarawan politikus anu bener-bener apal ieu mah kadang-kadang geura teu nyaho di naon-naon oge hayang jadi anggota DPR. Hah? Bari teu apa naon-naon. Bari pangabecus eueuh. Da orientasina kana kakawasaan kana kadudukan di kadon usaha. Kaituna naon? Tega ngahalalkeun kana sagrup acara. Eta teh. Heeh. Bener. Aing anu kegencet. Nu leutik we. Digunyah ganjing. Salah saha tuh? Mager dipilih. Salah urang keneh. Ah, paduli teuing aing mah. Moal anu kasinggung kitu. Oh, eta paur anu kasinggung. Ah, paduli teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing. Heeh. Bae bener Kang. Ah. Kitu tah. Nya. Bener Kang. Ah. Alah. Ayeuna mah macet tiada hari tanpa macet gini nya di kota-kota teh. Betul Kang. Pajarkeun teh cenah. Miskin, negara teh. Wow, baru ke mobil aja lemah aja. Mobil baru ke mobil. Kamu motor mah teu kawa bilang. Lah ngalobaan geuning motor mah komo kawa si Raru geuning isuk-isuk. Heeh. Oh. Jeung si Raru teh. Baleungar mah raju puguh. Jeung si Raru ge loba keneh motor. Heeh. Heeh. Grepek pikir ku si Leing. Nya. Benar, benar Kang. Di mana siang sarana? Di mana lepas? Oh, geus baleungar geus mara raju ayeuna mah. Mara raju. Eh, teu tingali tina asa mikir jelema mah. Mikir kumari ya. Tinggal aya ka daek tingali geuning piraanan dagang sate di Tiiran. Tiiran. Daging apan ayeuna beunghar. Beunghar sate marangi teh. Sate marangi pajejel unggal poe nu tuang. Tuang. Heeh. Jadang teh teh. Luar biasa. Nah, eta kitu usaha teh. Nu berhasil teh nu mikir teh kan. Adaptasi jeung kamajuan zaman, bisa ngigelan zaman. Bisa ngigelan zaman. Kitu urang harus bisa ngajawab. Tiada hari tanpa inovasi, tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa karya-karya anu terpuji. Terpuji. Heuh. Sing nepi ka berhasil. Berhasil pan? Betul. Nya. Para leungar. Alhamdulillah. Model aing harita naon akang? Dek ngawayang ka Cikampek. Oh, ka Cikampek kan. Jam 6 di Bandung keneh da macet. Oh, macet. Aye keur mah macet tamah mobil mogok di padalarang. Oh, mobil akang. Mobil dewek. Wah, supir dicarekan ku aing. Cing teh memeh ini teh pariksa heula sagala rupana. Wah, dikitu-dikitu teh hirup eta mobil. Diganti busi geus teh. Sedengkeun waktu nyedek. Gua setengah tujuh kulantaran dewek ruas, sebenarnya aing ngaran-ngaran ruas mah jeung hayang ngising, hayang kiih. Sagala nu harita teh kawalungan aing teh kalebak. Sagala karasa geuningnya. Can nepi keneh geus ngaburusut kana calana. Oh, atuh calana teh canana kolor teh dipiceun. Iya. Ada bau ongkoh. Heeh. Ngan untung si waduk teh tadina calana kolor eh numpukna teh. Ah piceun we. Teu dikolor aing teh. Aye dek diasupkeun calana panjang. Kakenyang dikucokor sakuna teh borosot teh dicoek. Katuluk-katuluk kitu salah. Katuluk-katuluk mangkaning ieu lah nyedek waktu. Wah begat beus we aing teh. Oh beus kan. Anu jurusan Cikampek di Padalarang. Aye dina beus deui tong boro nu diuk nu nangtung ge pasesedek. Loba keur bapoe Sabtu. Heeh. Ngan untung dina beus mah aya pamuntangan ning kitunya. Aya di luhur. Deweng ning aye di rem cing beletuk sirah teh kana sirah batur. Ka hareup. Aye di gas ka tukang ngabeletukna teh. Ada yagdak. Heuh nya tanda teh semplak jeung semplak. Kitu salah kira. Keur mah kitu kaayaanana. Ditukangeun aing copet deh. Eh, eta copet aya. Aing direret awewe copetna teh. Eh, abuing. Jo sulusu pe kana saku aing. Teu nyaho saku aing depan soek. Jokep pe kana bobogaan aing. Ngomong eta copet, eh na cenah HP teh hipu. Cacak kawon nu SMS. Jeung HP teh ngarenghap. Bajakeun teh ngarenghap cenah. Karek. Kugu dikenyedkeun ku aing. Wah, ku aing didengkeke kokon copet eta. Aduh, beunang sia copet. Sok sia. Meuning dicorowokeun ku aing copet. Hah? Abi pada neungeulan sok sia meuning coo. Yang meneng meri nyoo meri nyoo aing teh ku gue nepi ka Cikampek teh gue puru bunta alah ampun lain lain pengalaman hirup nepi ka kitu kan sat bapak hajat nyawe nyawer tuh alhamdulillah jajakallahu herunasin nuhun aduh gede oi gede lori aduh ladang sate dulu iya duh sugan deka kepret nuhun Pak Haji Suherman alah nuhun Pak Suherman Pak Haji nuhun lah Pak Haji ya Pak Haji nuhun lah lumayan 100 1 juta 1 juta oh bikin bapak Haji Suherman ya lara atuh bageur kitu cantik ibuna. Ibu Hajah Maya manya pinu merenya. Hajah atuh. Apan apan dina rumah tangga teh kudu sareundeuk saiga. Kudu sauyunan. Sabobot sapihanea. Ya. Ai ceuk nu hajat teh ah garong we kitu-kitu teh imus. Ala nya. Oh, nu lumet teh ibuna? Ibuna, ibu Maya. Berarti Pak Suherman nu acan mah nya. Ya. Acan. Ala. Ala, hatur nuhun katang. Ah, hapunten, hapunten, hapunten. Nya. Ulah dianggap banyo hapunten. Hah? Ki Pak Haji Asep Wawan. Menang arisan dia tah. Alah, jejak kalau tinggal. Aduh, majutan, majutan, majutan. Ti Pak Haji Asep Wawan eta. Nuhun Pak Haji. Amin. Alah. Bara lageur ka dewek pecinya. Ya, ya tuh dah. Nah, ha? Gara ka kepret isuk. Oh, di kepret ku aing isuk-isuk ah, tenang. Alah. Ih, ai meunang panjecep kieu teh euy. Sok dibadak. Dina kiwari mah, dina jaman kiwari mah loba pangwangunan anu can angeus. Masjid madrasah. Apaan meureun eta teh anu nyair geuning di jalan? Anu keur masjid. Sok dibagikeun deui we ku dewek teh teh. Ai meunang panyawer kieu teh. Lain lantaran balik teh subuh teuing can aya nu megat. Nya kapaksa we dibawa ku aing. Nu air apa dibikin ka inung yoga. Ari suka. Ari suka ante ari. Subuh geus tadi. Lantaran subuh ngene nyeri. Tah, sugan teh kaurangkeun. Tah kitu euy geunahna jadi dalang teh. Tah eta Kang. Panggedena ongkoh nu nyecep teh loba ka dewek. Tapi ai daek caring peuting teh eta. Tah eta nyaring peuting teh. Hasilna teh mah sareatna hakikatna tahajud geura sok tahajud ta eta mah keur kasalametan akhirat eta teh heueuh ulah lalawara bener sate marangi nu tadi teh nyunjecep teh nya nya nuhun jeungeunah eta satena nya jeung hipu aya ladaan hipu naon cing pangnangeuna. Oh, dah siapa tu meuli? Alah. Tanggal 12 Juni di Pak Haji Asep Wawan ya. Oh. Nya, nya tak minta ke doktornya kicu ayeuna. Ayat ke saya. Bapak Bupati mau nyecap gitu akan? Naon? Bapak Bupati mau nyecap kan? Montong sok itu sia. Anak aing teh bupati teh. Ngomong di penta. Montong kitu sia teh ngomong teh ka mana karep ting. Oh, lain atuh. Kudu di penta teh mah. Kasih dawalah hayu kitu euy ah. Oh, rek ka mana kan? Apa dipuseur dayeuh teh keur ribut ieu teh. Oh, keur aya ribut. Aya buta ngamuk. Ngamuk nguak ngawi. Nguak ngawi sagala dipupus-pupuskeun. Dirabutan di tajongan. Allah. Bener sakti teh buta teh euy. Oh nya cakep pejana. Malah ayeuna teh disaemarakeun. Ayeuna teh. Maksud saemarakeun kumaha? Gagasan Gusti Batara Kresna. Leres. Saha nu bisa ngelehkeun buta? Eta anu bakal neruskeun karajaan nagara. Oh kitu Kang. Gatot Kaca can mampu, Juragan Antarja can mampu, sugana ku dewek. Oh kitu Kang. Heeh. Iya. Raden Abi Manyu dah kapegak kualetan denawa beres ngandika bagia denawa aih nuhun satria kasep kasep satria juga uing keur ngora ah jauh basa barang dilahirkeun jaeng teh kitu kasep teh wah aing teh saprak digegege cucurut jadi kieu. Nah eta kumukut wae cucurut teh tuh. Sapa satria haranira heh? Punggawa ngaran kaula Abimanyu. Eh! Saha? Saha jalu? Tah, Abimanyu. Gusti. Naon? Yah, beres. Abi, Abi mayut di mana nyu? Di Kaulati Madukara Pengkawati. Di Madukwa. Anak Arjuna? Leres. Jeh. Ngeus pangi. Ngeus pangi. Ngeus pangi. Ngeus pangi. Si Abi mayu. Si Abi mayu di teangan. Di teangan. Eta ngeus pangi. Ngeus pangi. Balad-balad aing. Ada romong. Balad-balad. Balad-balad bari. Bener anak Arjuna sampean? Teu salah. Mogok mangih barowong aya jalan ka mamentas. Nyet naik di beret taraje nudi teangan ayana ke saya harapun kula manyu gerak aku daik ke daik manik kesin aja nyeri urang astina manik kesinola karena cinta wewe kesampean Dewi Lesmini Puri terhormat Raja Astina eta teh raja teh para ratu Mika Yuyun para menak Mika Sera kalau desa budak era dengen-dengen Mika Dedeng tarik-tarik ku sampean aina dihina ye kaulah kadar buburu gerakkan ketegaan paeh awak mana tunggu karena jemput tengah kesadapan pilihan kelendunya dua pasangan luar wetan hidup kalir berang penting kalau dong iji salah bener awet-awet anak tak hijau ayo pangan nutur-nutur dulu manje ada aku bisa resep waluang ya ini matisan waluang nama Duriatan. Duriatan, aing makan baik jadi bayar lagi asal di panghalang tu neng. Asal ngapa we ngahalang mu? Tegalah sampean manyu. Maksud jeng tujuan sampean. Mane kesuari ngahina kerajaan Astina. Kaulah terekai itu rek menta di hampura. Kalayan kaulah daek dikawinkan. Tu bisa. Tu bisa. Cuma dulu saya nerima gaji sama gitu. Baik pikir. Aing wana rima hadiah lamun maneh dibawa hiru. Tapi lamun maneh dibawa bangkirna. Dina harti kaula bakal. Bakal menang rupa-rupa harta kekayaan aing. Baik hari kusik ke diku abdi orang rogok di korona. Pemburu harta. Denawa. Abimanyu ngabogaan adat turun tumurun tikaruhun. Doh, kagenan pula. Sudi mati suka perlaya. Tibatan kudu serah bongkokan. Sanajan ngalungsar jadi babatang. Moa ngejat Abimanyu saat sana dialah nyawa tangtuna ngalawan heula. Wani merang aku. Ora wani dening ngapakulanang koe lanang. Aji mulati tegak ka dijaya. Ya kalau sabuk bilang tatu aduh telu ampar tiga sok hayang nyaho urang patu jajaten jeng kaula haling mane hawiyo ya cukup abdi kusi nyikah lah nyikah bisi kabur elak kepung jahe kepung tinggal abi maju suram merata jaya merata ya singkir sampean coba Oh, urus dewi. Gatot Kaca. Duh, ya hiji. Anu aya dina mega duta mana? Hiji. Bari ngajug-jug puseur dayeuh Amarta. Duh. Nanging barang ningali kahanap aya anu kokoleaban. Leres. Boboa ieu. Wah, boboa. Juragan anu nyirorot. Aya naon ye? Bare ka baso. Nyirorot. Bare ka baso. Dina mega deuleuh cuh. Walah. Papangihan meureun. Alasan gening Kakang Gatot. Bayu. Selamat Bayu. Selamat. Cenah diansam ku Paman Arjuna bener. Laras. Nanging rayi teh bade ka Astina bade nyumponan kana kapalai Kangjeng Rama. Dah. Ulah. Numutkeun kacamata politik ajeun dek dialan nyawar ti petik pati urang-urang Astina. Paruang ulah. Sabab aya hiji kolot. Anu budak dipersaya di negara Astina yen ieu Astina ke kaareupna bakal dituluykeun ku turunan Abimanyu. Sakusieun-sieun manehna Abimanyu api-api rek dikawinkeun pada arek ti petik pati dialan nyawa ku jalan lemes. Lamun daek awas ya. Laras kaulan eta pamadegan rayi oge. Walah, selamat ageun. Cepot, selamat kaula cepot. Nuhun agahan, nuhun. Sakitu ge salama. Abdi tan dua wartos ka juragan Gatot Kaca teh. Eta teh. Lamun teu ku abdi agan. Nya nuhun pot Cidawala, mau Cidawala sih. Cidawala pas muhun ka geleng setum. Hah? Mana we geus heureuy teh sia. Neraka teh kaos lain ka adi. Alah, Gusti nulungan. Eh, Cidawala hirup deui alhamdulillah. Hayu bisa we teke. Salamet agan teh, salamet Dawala, sumuhun nuhun. Nuhun agan ah. Apa teu dipusir dayeuh Amarta di Indra Perhasta? Aya butang ngamuk ku wakawik. Aduh. Cek abdi oge jangkung gede kulan. Eta teh rangeteng sihungan. Hei. Ngamuk ngawak ngawik. Aye dek ngaluarkeun senjata sadayana atuh da sieun ngabarerang ka jalma-jalma nu teu tua teu dosa. Sakitu keur lalaliwat jalma. Upami kitu carana kumaha? Ayo balik ka Amarta. Jadi pangna kumelayang diawang-awang naon? Rayi teh penak sareng anu buburuh. Buburuh naon? buburuh ngalanyawa kaula cenah urang astina teh nyeri hate. Dumeh eta awewe teh ditampi ku rayi. Jadi rayi anu jadi sasaran manehna muruhan jelema urang nagara setregana mayit. Manyo! Manyo! Ah. Wabi urang tewak nu kitu mah. Nya. Munur abi bae munur. Kadek cing hati-hati da wala. Barengan si abi manyo. Lan, barengan si abi manyo. Sae. Pindah deui, Bos. Lan, pindah deui. Pindah. Kaleket. Pindah. Duh. Naon si teu mejus? Ah, cing jeger teuing, lan. Agan meureun nyao si gelo. Ari tah entar. Nayagan meureun. Oh. Henteu kabeh. Heeh, aing meureun. Teu kemot. Hayu pira ku teu karasa cek urang mas. Paingan rada kurus. Nepi ka rangeteng kitu eta, Gan. Oh. Alas hiungna kan keur pipah. Lumayan. Sopian ku abiah, yeun ku ade. Pipa teh naon? Ngenyot susu. Ngenyot udud. Ketang ngangon pipa. Susu mah teu kudu. Aya nu kieu aya nu mah nya. Ngangon pipa mah teu enak. Sah sampean. Ulah Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ya, ieu lanceuk teh Abimanyu ieu. Di mana si Abimanyu ieu? Yo. Maya, jik Abimanyu jadi goreng pacut. Apaan pieu ti beubeut? Ada aneh jelema teh juga cikur. Ya ada batik teh. Iya juga jahe. Da mah teh ka akang teh. Sileng mah dilahirkeunana lain tinu biasa. Lain. Dina naon aing? Dina bujur. Wah, nyeri eta mah yeuh. Jadi bibila tungeun sia mah. Ini geura aing lagi ge. Lanceukna Abimanyu. Sok geura lanyaba. Tapi sing hareupan heuleuk Gatot Kaca. Bener? Ya, di nu leungah. Nah, Kang beres. Ah, rame ieu mah. Rame ieu mah. Ieu mah pamanasan di dieu. Pamanisna teh di dieu. Ya, rame-rame. Kadieu. Sok sabarkeun ai wani mah. Mau ngejat engko geus ya. Ai wani mah sabarkeun. Aing aneh rupana nya euy. Asa teh parok teh batur sigana. Ini percis receh. Alah. Jiga duit kencring sia teh. Sia jiga duit soeh. Cia, aing duit soeh. Rangsak sia mah. Ngaranna saha sia? Aing? Heeh, Dedi Mulyadi. Ade. Oh, Bapak Bupati. Dedi Mulyadi mah kasep sia teh. Nah, kieu buntelu. Apan keur nyamur? Oh, kenyamar. Nyumput bunyi dewek teh dina jublag. Naonana si Abimanyu sia? Dewek guruna. Oh. Sia. Na guru naon Abimanyu ka sia baheula? Ngurak. Hayang disebut eyang eteung. Hayang disebut eyang subur teteh. Nu balek saha sia ngaran? Eyang subur. Cia. Eh penek mah sarua. Aduh anu pamajikanana dalapan. Ya. Atuh apa ayu. Eta teh kumaha ngaturna hesna. Muni dalapan kitu pan saminggu teh ngan 7 poe. Ayeuna dalapan kumaha? Apa nu sia penting mah duaan. Cekekan aing mah moal lesot deui sia katutup lawang napas sia. Usiknya. Usik sia. Anjir. Wah, bisa anu timbanganna hebat euy. Tukang ulin juga namanya. Punggung weh tanaga keur ka dieu dikitukeun ni koy. Digerakkeun. Weh ta. Woi. Anjir berat euy. Weh ya. Berat. Beratnya heuh. Woi eta. Wanya lingas euy. Tukang guling. Lingas teh si goblok. Woi. Beres. Ayo anjing aing beungeut kana cai muning. Hakan sakalian. Awas, awas. Awas. Nyan lingas kokotna euy. Heueut. Itu benang sia. Woi. Woi. Setan sia. Buah sia teh homo. Woi. Pek, ai bakal gopek, pek. Mau dibikin siapa? Mau diasongkan. Iya. Tong boro anu dibikeun aing anu hese dikorobet. Kaulang ya, setan. Lawan setan-setan. Lawan setan-setan weh. Diabusan pepetasan sia sumur teh baik. Muasieuneun. Pepetasan mangkaning panjang keneh teteh sumuna teh. Ini teh ka inung si lain. Eter sumuna teh. Kuaing teh abuskeun kana bujur inung sia. Pan bledung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun inung aing maot ku pepetasan. Mama ngantun kan mama. Mama. Lain kabayangkeun urang. Kabayangkeun. Mudegna ge bujur si lain ku dewek dek diurekan. Geus rada jero dikenyang pan ngait. Hey. Hey. Keur bayangkeun teh. Jadi ngait di jero, ngait. Cok sia. Ngalana kumaha teteh? Babari. Cing-cing kumaha ngalana? Naek kana tangka kalapa. Geus nepi ka luhur talina nu ngamai keneh talikeun kana barang bang. Tuluy, ngagajleng si leung. Hey. Pan barang ngagajleng pan kabedol tah. Bujit sia teh bijil kaluar. Astagfirullahaladzim, taubat Gusti, maaf. Teu kudu cape, Kang, coba. Alah, teu kudu cape geulis mah kitu. Aya bejana ye. Billahi. Tobat. Ayo lawan ulah bodot lawan abdi langsung ke pusat daya siap siap tuna lampah eta kacarios doh dipuser daya Indra Prahasta ya hingi Memang teu aya hiji jalma anu tiasa ngusir ieu denawa. Walah, leres. Yudhistira. Kaluar aja. Dah. Wah, tah pulang. Drupadina ku aing seuri kakesep. Bongan. Maju. Keluar sia. Datan nira tangat deman Datan nira tangat deman upah keringan upah keringan ngaran kaula Bambang Pramudita. Duh, eta urang mana mane? Jauh. Ti pertapan kaula. Ti Brasara. Pertapan ajar Padang. Ngaranna Bambang Pramudita. Dek naon? Cenah dipusir dayeuh amarta teh diayakeun sayembara. Saru bisa ngelehkeun buta nu keur ngamuk. Eta anu bakal dijadikeun raja Amarta. Waduh, anu keur mabok ka kawasaan nya jelema. Mabok ka dudukan teh mabok jabatan lain. Tapi rek ngarengsekeun ieu kada dijadikeun henteu na sabodo. Pramudita ngaran. Bener sampean dek. Ngelehkeun kaula. Dek nyangkalak sampean. Ngajago sia. Jago-jago Amarta eueuh nu mampu ngalawan aing. Komo ente kakara datang. Lah, dek ngagunakeun ilmu naon sampean? Sok. Tega lara. Tega. Pati. Sok. Biasa mah tinung bapa maneh euy. Mangsa ayeuna ku aing bakal diala nyawa pati-pati. Pramudita, Pramudita. Iya. Penasti kersa yang tumampar. Dah, ya inggih. Ieu denawa penjelmaan Arjuna. Bar. Maksad dek ngarontok. Ieu sinatria kakasih Bambang Pramudita. Nyaeta bade dijamret rambutna. Dah. Bade disiksa, dibuntang, dibanting nanging, ngadak-ngadak leles lir kapuk kai bunan kapas kahujanan. Ya hiji. Malah leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek jadi Arjuna penengah Allah. Aduh, eta satria kumaha? Ampun satria. Kalayan nuhun geuning deungeun-deungeun anu nyaah ka kaula. Leres. Ai kitu? Kaula janji dina hate saha anu bisa mulangkeun wujud deui kaula sapertos ayeuna. Yakin salira anu bakal jadi raja di ieu nagara. Dah eta. Dipasrahkeun ku kaula da lanceuk kaula mah geus leungit tanpa leubih ilang tanpa kerana. Oh kitu. Kaula moal wakan narima. Daya tanggung jawabna ye. Cageurkeun heula cageur. Atuh. Da lain udagan kaula mah jadi pamimpin. Kaula mah nyebarkeun kahadean we. Yen kawajiban manusia hirup di alam dunia nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titirim ngahudangkeun kanu labuh mere kanu dahit nyangan kanu poekeun lain karena pamrih sepi ing pamrih rame ing gawe. Wah eta dadah tetep we saliraku kaluarek dijadikeun nu kieu pisan anu diarep-arep pamimpin sajati. Tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah, ngajahit kanu titilem, ngahudangkeun kanu labuh. Pade ngomong kumaha hayang nyaho. Nakula Sadewa Bima kakaula margi karasa ku kaula. Kaula aya hak pikeun ngajadikeun anjeun jadi pamimpin di nagara Amarta teu bisa. Naon margi na, margi di nagara Amarta teh kagungan hiji pusaka anu kasebat layang Jamus Kalimusada. Dah. Eta padomanana teh eta teh dasar nagara eusina pancadharma anu dimimitian percaya kanu kagungan ditungtungan ku kaadilan keur sarea dina eta anu lima teh aya hiji ayat anu nyaritakeun yen kerakyatan anu dipimpin ku hikmah kabijaksanaan dina jero permusyawaratan perwakilan. Jadi takwa sakitu anu ngajadikeun kaula teh kuduna rakyat. Sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat. Paman, paman. Gatot Kaca. Sawias ku putra. Sing sok sing hareupan lamun nyawa. Satria. Lah? Delegian teh aja dijadikeun raja ku Paman Arjuna. Bener. Tang pati bae pati hutang wirang bae wirang. Naon disebutna Pandawa lamun aja jadi raja di negara? Dulur lain pesakaki ge henteu. Duh. Hay kitu? Balik sampean. Moal ka mulang kaula. Wih. Kelamun di usir ku rakyat anjeun kakara. Kurang ajar uyuh Allah. Baik. Bot. Udah disaburkan itu aja lemah. Sakti sih. Kumaha kateng? Lulus. Eh, tuang lah tuh. Atas. Dicabok siap woy. Ya, nulus bisa nyabok. Lain cabok sate lah gitu. Letoyin wajah nulus mah. Ulah heureus ya, ulah heureus ya. Ulah banyak teh. Hayang diadukeun. Di kumaha itu ku ente teh saha ente ngaran teh? Ngaran kaula Bambang Pramudita. Anjeun, kuring rakyat Amarta. Kebeneran. Rakyat kuning ta. Cing hayang nyaho pangnyageurkeun heula ta. Cageur. Oh, anjeun. Bener sakti Kang Kadea. Kan mengger-mengger ku abdi lawanan nu kieu mah. Percayakeun ka Akang nu kieu mah. Naon sampean? Dek jalan gelut? Teu bisa. Eh kitu. Sabab tercantum dina eta ayat musyawarah. Musyawarah. Gelut mah lain solusi. Lain jalan kaluar. Lain jalan kaluar eta mah bubudakeun. Komo saling gorengkeun antara golongan jeung golongan partai jeung partai sili dedetkeun. Eta mah bebenyit nu kitu mah. Eta teh ngalajur hawa nafsu, ai nafsu sok mata kaduhung badan anu bakal katempuhan. Ya oke. Didinya ge kerayatan. Musyawarah. Dek ngawakilkeun saha? Lantaran eueuh kadari wakilna ku kuring langsung. Sabab kadaulatan sapinuhna di tangan tangan rakyat. Heh, kukuring dek diuji publik heula. Dah. Diuji heula ku rakyat mah. Yeuh, lamun maneh ngadaulat kudu ngarti. Ngarti kuring? Mapatos-patos. Tong boro dina sistem presiden karajaan oge tetep anu ngajadikeun merayat. Nah, lamun eueuh rakyat dek mimpin cucunguk. Dah, dek mimpin naon? Ulah lalap bodoh ka rakyat ayeuna. Heuh, ku kuring dijadikeun, tapi kuring dek nanyakeun, sabab teh pancadharma layang Jamus Kalimusada teh. Dharma nu kahiji, percaya ka nu kawasa. Saha nu kawasa? Gusti nu kagungan urang sadaya. Saha jenenganana? Allah. Tah. Aya Allah teh jenengan. Setiap jenengan aya dat sifat asma af'al. Aya Allah teh pan sifatna, aya asmana. Aya datna jeung sifatna jeung af'alna. Datna naon laisa kamislihi saeun aya eta moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge aya sifatna rohman rohim asmana Allah apana kun payakun. Roy. Nah, Kang, benar ya. Kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab. Naon aya manusia? Atawa mana manusia? Ieu, ta eta mah dadana. Dada. Ieu, irungna. Ceulina. Panonna, sukuna, leungeuna aya manusia di mana? Lain seuri. Gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu di antaranna amarah lawamah syafiyah mulhamah mutmainah radhiyah madiyah jeung kamilah ngansihna dina baliah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katalangsaran akibat tina supirna nyata manusia teh gaib manusia aya oge wujudna ieu mah da kabe oge ieu teh geus kawengkuh ku ngaran-ngaran ieu panon ieu ceuli kae manusana manusana nya eta anu aya dina jero hate kaula anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana rasa manusia nu sajatina rasa rasling pangeran utusan anjeuna nur apa eta mah di Arab eta mah contona conto jalma anu kaansikan eta anu geus mibana eta anu geus migawe eta padahal kabeh ge ayaan ngantara di Korea hartina geus teu nyaho ka dirina di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina hirupna bakal linglung ieu sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna jadi ti langit kana hate lain ti Arab agama mah mulai di Arab gitu lain da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan eta teh eusina agama ai manuk piit nu diurang nyaheun teh ka anakna nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu dah ieu euy euy eta kacikan nurani tapi heh nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku beda-beda warna tapi satujuan saarah manusia ai di beda-beda teh supaya saling kanyahokeun saling ajenan euy euy ieu budak teh geus jero urusan dari agama jeung dari mana wae dari gama dari gama dari mana wae sok dek nanyakeun naon deui uji publik ka kaula wah masa gigit jadi lamun anjeun ayeuna geus jadi pamimpin naon urang dijalankeun kontribusi kaula ka rakyatna jeung ka nagarana toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kasalametan nagara jeung bangsa nya dirina nya wujudna nya gawena nya elmuna dikerahkeun keur kasalametan jeung kabagjaan nagara jeung bangsa kaula demi nagara ieu satria piningit jeung Mekah jelas kudu dipersatukeun kabeh ieu sabab lamun hirup sewang-sewangan lamun hirup patongong-tongong pagirang-girang tampian hese rek ngawujud ya, dina sagala pasualan aing geus no gencang alah ada awak kan ulah loba di amandemen bari jeung eueuh realisasina ka ituna daya buktos rakyat dipake angkeuhan nu bodo dimangpaatkeun akhirna pamimpin anu modaya kitu jadi jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya olong otot ngarana eta ya benta tapi teu ningali tapi dina dangat ayeuna jelema teh loba nu kararitu janjina teh cing inget rakyat ayeuna teu butuh janji butuh sote bukti bukti hayang bukti kuring mah naon lamun anjeun hayang jadi pamimpin, pangihkeun heula pamimpin nu ti heula. Eta syarat naon? Kudu aya serah terima ti pamimpin anu ti heula. Aya aya eta sereng sumereng jabatan kanu anyar. Hah? Oh kitu. Benar prosedur, prosedur. Ulah jang jigek. Kudu malapah gedang. Sabab itu oge loba penganutna, kumaha lamun engke jadi papasiaan? Nidogdag. Pikeun ngahinarkeun eta papasiaan anjeun kudu mangihkeun heula sok raja nu ti heula. Saha ngaranna? Yudhistira. Di mana ayana? Heh pangneangankeun. Oh kitu nya. Mun pangih kumaha? Kaula bisa mangihkeun di mana ayana? Teu kudu kalengkah. Kumaha? Tempo. Dah. Asti kersa hiang tumampara si horeng eta Prabu Yudhistira. Oh, ieu meureun anu dimaksud ku maneh teh astag. Om Bui. Paingan linuhungna Gusti. Paingan masagi jawabanana. Eta Gusti Darma. Gusti Prabu. Semaheun abdi damadamaeun abdi punjungan abdi nya gede salira teh pamimpin anu sajati. Pamimpin anu nya. Anunya ka nagara na jeung ka bangsana. Bener kan? Nuhun Gusti Nu Maha Agung abdi boga pamimpin teh ieu. Iya. Mudah-mudahan rahayat sareng nagara mulus pangurus gemleng salamet dirgahayu amanta. Amin. Jang pulang. Salamet nu kagungan maksad sakula wargi. Alhamdulillah. Salamet panganten dua panganten. Anu parantos di istrenan. Salamat nu nonton, salamat nu ditonton sakali salamat tetep salamat. Amin. Perbios ti romongan sejak wangsu sanes waktos tiasa patepang deui kalayan hapunten tina sagaru pihak kakirangan sareng langkungna ieu lalampahan urang cekapkeun dwi kadieu kemang tinitik sinbaran sari tutup lawang sigotaga. Hatur nuhun anu saageungna. Mugia ku nongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasono urang ka almarhum. Mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana, budaya Sunda jaya salamina, simkuring kailan mahdi.